Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, bisa diem gak? Kalau gak bisa diem, kita gak mulai. Kayaknya masih ada yang bicara. Siap ngaji, Pak? Oh, bapaknya siap ngaji. Ibu-ibu sudah siap atau belum? Kalau belum, kita tunggu sampai asar. Baik. Hadirin sekalian, semua di antara kita ini pasti akan mati. Perbedaannya cuma satu, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan mati itu tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Dengan penyakit perut, ada orang yang mati. Apalagi kanker ganas, tumor ganas, jantung menjadi pembunuh nomor satu, kata orang. Tetapi ta'addadatil asbabu fal mautu wahidun faman lam yamut bisayfi mata bighayrihi. Berbagai macam sebab kematian, mati itu satu, yaitu lepasnya nyawa dari badan kita. Siapa yang tidak mati dengan pedang, maka mati dengan cara yang lain. Siapa yang tidak mati dengan jihad, maka dia akan mati dengan cara lain. Perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini sangat sementara. Dan perjalanan ke akhirat itu sungguh sangat jauh. Buktinya enggak ada yang bisa balik. Fir'aun aja enggak balik, apalagi antum. Jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat ditempuh dengan hati. Maka tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak ada yang jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan dan mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanuhu wa huwa la yadri, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar sore pagi merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Dan kita punya dua hunian, katanya Abdullah ibn Aizah. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau sekarang umurnya 60, berarti tinggal dua kali pilkada. Kalau dikasih jatah 70, kalau cuma 63, berarti tinggal 3 tahun tinggal di atas bumi. Dan berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Andaikan kiamat kurang 4 juta tahun. Subhanallah. Seandainya. Itu umur kuburan tok berapa? 4 juta tahun. Ya kalau 4, kalau 5, subhanallah. Bagaimana kita perbaiki pintunya, jendelanya, kita lengkapi perabotnya, rumah yang di atas bumi, padahal kita huni hanya beberapa tahun. Kita kasih pendingin untuk musim panas, kita kasih pemanas untuk musim dingin, sementara kau rusak rumah yang ada di bawah bumi, yaitu akhir. Hadirin sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu dengan ketakwaan yang surganya seluas langit dan bumi. Ya, bergegaslah kamu di dalam mengejar pengampunan Allah yang balasannya surga seluas langit dan bumi. Coba. Rumah yang kita huni setelah mati luasnya selangit bumi. Tidak pernah kita mikir untuk nyicil, apalagi bangun. Sementara rumah yang di atas bumi, antum lihat bagaimana orang sekarang ini siang malam kerja keras, keringat banting tulang untuk memiliki rumah di daerah-daerah yang apa? Mewah, elit. Ya. Bahkan a'udzubillah min dzalik, sekarang ini ada tren orang bikin kuburan mahal-mahal. Padahal subhanallah, malaikatnya juga sama. Ya. Mau sekarang di daerah Karawang, Sandiago, satu kuburan 700 sampai 1 M, bahkan 1,5 M, karena di sana ada mallnya, ada fitnessnya. Ya, iya. Lengkap kuburan, ada fitness pak. Habis ngubur, pijet. Habis ngubur, sauna. Masya Allah. Anehnya ini mungkin kalau dibikin oleh orang non muslim masih ditolerir, tapi sekarang dibikin oleh yayasan Islam yang lagi dikerasin nama muni. Untuk apa? Betapa indahnya kalau 1,5 M kita bikinkan masjid yang Allah katakan, yang Rasulullah SAW katakan, man bana Allahu lahu baitan, atau man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bahkan di dalam suatu lafaz, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi tayrin, walaupun hanya sebesar kurungan burung, sangkar burung, maksudnya kecilnya kayak apapun. Masih yang panas-panas enggak kena. Nawar adem semua. Ya. Ini apa, Pak? Oh, saya kira RAT. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, hadirin sekalian, kita tidak akan membahas soal masalah rintangan setelah kematian, tetapi sunnah-sunnah setelah kematian. Apa itu? Alias ajaran, tradisi, dan juga berbagai macam hal-hal yang terkait dengan setelah kematian. Kita soal. Ya. Hadirin sekalian, sekarang coba dibuka halaman berapa ini? Satu, ya. Bab satu. Ya. Setelah kita menemukan di antara saudara kita, family kita, keluarga kita sakit. Dan sakitnya semakin hari semakin parah. Maka yang harus kita lakukan adalah menengok, jenguk. Dan itu hak. Ya ikhwan, maaf. Saya mendapatin banyak kita menelantarkan hak 6. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim satu di antara muslim yang lainnya disebutkan di dalam satu lafaz 5, dalam satu lafaz lain 6. Yang nomor satu apa? Ayo. Yang pertama? Hah? Hah? Yang pertama? Raddus salam, menjawab salam. Yang keduanya tasmitul atish. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab apa? Kita doakan yarhamkallah. Kalau lagi perempuan, yarhamkillah. Kemudian yang ketiga apa? Hah? Ya, bahasa Arabnya wa idza du'iya istajab. Kalau sekarang diundang, bukan hanya walimah, undangan makanan apapun datang. Wa iadatul marid, menengok orang sakit. Wa idba'ul janais, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Dan yang keenam, wa idastan sahu fansah. Kalau minta nasihat, nasihatin dengan baik. Jangan sampai nasihatin tetapi mencelakakan. Ada orang kadang-kadang tampilannya menasihatin, tetapi ternyata apa? Mencelakakan. Ternyata menjatuhkan, menghinakan. Ini jangan sampai seperti itu. Contoh, ada orang dikasih masukan soal masalah bisnis, pernikahan, atau apapun. Mas, saya mau nikah. Mas, sama siapa, Mas? Sama itu si Anu. Jangan deh, Mas. Kalau antum nikah sama dia itu bahaya. Bahayanya apa, Mas? Pokoknya bahaya deh. Padahal dia juga mau. Enggak benar. Kasih aja yang benar. Oh, bagus kok, Pak. Tapi antum taruh aja deh. Kenali dengan baik wataknya, tabiatnya. Kalau sudah selesai, clear, nikah. Yang benar. Bisnis juga begitu. Mas, jangan bisnis itu, Mas. Bahaya. Padahal dia juga bisnis sendiri. Kenapa? Supaya enggak ada saingan. Faidastan sahufan sah. Nah, hadirin sekalian, sekarang soal masalah iadatul marid, menengok orang sakit. Doanya apa? Kalau ketemu orang sakit, doanya apa? Datang ke rumah, yang didoain apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sambil dielus kepalanya, kemudian dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, itu, Pak. So, benar. Oke. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi kadang ada orang awam didoakan begitu, marah dia. Emang buat dosa apa? Lo jangan macam-macam ya. Saya emang kewalat apa? Sakit begini ini karunia Allah. Mbak, ini doa diajarkan Rasulullah. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan dengan penyakit ini Allah mengampuni dosa kamu. Enak aja. Anak enggak punya dosa? Enggak punya. Barangkali dia kena gangguan, kita pegang kepalanya. Kita ruqyah. Katanya Rasulullah SAW, wa man istata'a yanfa'a khaufal yaf'am. Barang siapa yang ingin memberikan manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan apa saja, termasuk mencarikan jodoh, peluang ekonomi, termasuk juga mencari obat untuk supaya sembuh, dan kita minimal ruqyah. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqma. Tapi yang bisa lihat, kalau kita temukan penyakitnya semakin parah dan tanda-tanda kematian semakin dekat, kita juga tidak boleh mendoakan, Mbak, mudah-mudahan secepatnya mati. Kata Rasulullah SAW, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun." Halaman 2 antum lihat. Jika kalian hadir di tempat kematian, jangan mengatakan kecuali yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Jika kalian hadir di tempat orang yang sakit atau yang mati, katakan yang baik. Contoh orang sakit, Pak, kayaknya kalau penyakit begini ringan kok, Pak. Tetangga saya kemarin aja, masya Allah, cuma 3 hari langsung sembuh. Senang dia, optimis. Oh gitu ya, Pak. Jangan sekarang dibikin dia itu lemes, frustasi, Pak. Kebanyakan yang sakit begini itu mati, Pak. Ya. Minimal, Pak, sembuhnya lama. Subhanallah. Itu tetangga saya itu, Pak, sampai habis miliaran, Pak, sakit kayak begini. Antum mendingan gak datang, Mas. Itu neror namanya. Itu, Pak, berobat sampai kalau enggak salah 15 dokter deh, Pak. Enggak ada yang cocok, Pak. Sampai sekarang nih, Pak. Kayak Bapak persis seperti ini. Waduh. Dan idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira. Jika kalian menghadiri orang sakit atau orang mati, katakan yang baik. Karena apa? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqul, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Oleh karena itu, sebaiknya setelah itu yang mendampingi seorang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah anggota keluarga yang paling sayang dan paling bertakwa, dan senantiasa mengingatkan kepada Allah dan mendorong untuk tobat dan berwasiat tentang kebaikan. Ini yang dampingi. Jadi adik-adik sekalian, kalau sekarang sudah kita dapatin penyakitnya semakin parah dan kematian sudah semakin dekat, dan tanda-tandanya ada, sering terjadi pingsan tidak sadar, atau tanda-tanda sakarat nampak di dalam diri tubuhnya, atau matanya sudah mulai melotot, napasnya sudah mulai tersengal-sengal, kadang dia sadar bicara lancar, kadang lantur, berarti ini sudah mulai sakit parah dan ada kemungkinan mati lebih besar daripada hidupnya. Kalau memang seperti itu, diharapkan yang mendampinginya orang yang paling sayang. Supaya apa? Kebutuhan apapun yang diinginkan bisa dipenuhi. Karena kadang-kadang kalau tidak sabar, tidak sayang, itu bisa marah yang nunggunya. Ya, kadang mintanya aneh-aneh. Ya, na'udzubillah, apalagi orang awam. Subhanallah. Ada yang sudah merasakan kehadiran kematian malah pesan lagu terakhir, lagu perpisahan. Subhanallah. Ini jelas-jelas su'ul khotimah. Ya, minta pesan lagu. Tolong setelkan lagu Kus Plus. Ya, enggak sekalian Kucing Garong, Pak, atau Cicak Rowo. Habis itu wasiat, nanti kalau saya mati ya, tolong dianterin ke kuburan, sambil dinyalain mercon. Mantep itu, lengkap. Semua malaikatnya gebuknya kencang. Alhamdulillah. Ya. Nah, hadirin sekalian, orang yang nungguin seperti itu hendaknya membawa secangkir gelas air sama sendok. Karena pada saat orang sakaratul maut itu kekeringan, kita kasih satu sendok, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membimbing, mengajak untuk taubat, kembali kepada Allah dan menulis wasiat yang perlu diwasiatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya mentalkin la ilaha illallah. Apa yang dimaksud talkin? Mengajarkan supaya akhir kalamnya la ilaha illallah, bukan kayak orang awam. Pinjam pak bukunya pak. Ada sebagian orang makna talkin itu dia ada kurang dilinding begini, ya, diginiin, terus kemudian dimasukkan ke telinganya yang sakit. La ilaha ada, ya. Supaya apa? Supaya dengar katanya, ya akhi, mereka sekarang orang-orang yang sedang sakaratul maut itu lagi sedang sangat panik, sangat galau. Kondisinya antara hidup dengan mati. Mau teriak untuk melampiaskan kesakitannya tidak bisa. Yang hanya ada adalah dengkuran suara yang ada di kerongkong. Ya. Makanya dari sekalian, kalau seandainya dia bisa melampiaskan sakitnya, dia akan teriak kencang. Tetapi suara sudah mulai melemah, tenaga sudah mulai menghilang. Diawali dengan pertama, kaki sudah mulai pelan-pelan melayu memutih. Terus kemudian gak gerak kecuali sesekali. Kalau dipegang, gerak. Tangannya sudah mulai lemas memutih. Dan pelipisnya sudah mulai mengendor. Matanya sudah mulai sayup, tatapannya kosong. Saat itu dengkuran suara hanya sekitar dada dan tersengal-sengal, melek, pejam lagi, muka matanya pejam lagi, sampai akhirnya kadang teriak, kadang menangis, ya, kadang hanya sekedar diam, itu reaksi saja. Dan orang sekarang sakaratul maut berat, imma sebagai contoh seperti Rasulullah teladan buat kita, sebagai pengampun dosa bagi orang mukmin, sebagai ujian berat bagi orang fasik. Oleh karena itu, beratnya sakaratul maut tidak menjadi tanda pasti orang itu jelek, dan ringannya sakaratul maut tidak menjadi tanda pasti baiknya orang. Rasul itu berat, Pak. Sampai pingsan sadar, ketika sadar berbagai macam wasiat disampaikan Rasulullah. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dia pingsan lagi, sadar lagi mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian ada sekaratnya. Pingsan lagi, beliau sadar lagi mengucapkan as-salah, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita bimbing sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah, hentikan. Yang penting akhirnya, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Tapi kalau setelah membaca la ilaha illallah ngomong lagi soal lain, umpamanya soal masalah keduniaan, soal masalah anaknya, ulangi lagi, Pak. Berhenti, Pak. Bu, jangan ngomongin itu. Sekarang ucapkan la ilaha illallah, tobat menghadap Allah, ya Bu, ya, minta sama Allah supaya diberikan husnul khatimah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang mati itu, apalagi awam, bahkan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kaba'ir, orang mati itu di atas kebiasaan. Siapa yang biasa di atas kebaikan, mati di atas kebaikan. Siapa yang sekarang biasa keburukan, di atas keburukan, mati juga di atas keburukan. Contoh aja kalau setiap saat hari-harinya yang dipikirkan cuma dunia dan hubbud dunia, menjelang kematian itu yang dipikirkan dunia. Bahkan ada orang yang sudah ngap-ngapan masih ingat, sawah saya nanti yang di sono ya, jangan sampai dijual. Ya Allah Pak, insya Allah Pak kita jaga. Bapak ingat, la ilaha illallah. Motor saya yang baru saya beli 5 bulan lalu, tolong ya jangan dijual. Motor ingat, mobil ingat. Sementara la ilaha illallah akhirat tidak ingat. Karena apa? Pikirannya di atas kebiasaan yang ada. Makanya siapa yang membiasakan kebaikan, ingat sama Allah, alam akhirat dan kuburan, insya Allah dia akan lebih mantap berjalan menuju ke akhirat. Ya. Hadirin sekalian, yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, coba diperhatikan. Jika dia berbicara dengan selain kalimat tauhid, maka hendaknya diulang kembali talqin. Ya, la ilaha illallah terus setelah benar-benar meninggal, segera dagunya diikat. Ya, setelah benar-benar meninggal, dagunya diikat, seluruh anggota tubuh terutama persendian kaki dan tangan dilemaskan. Sambil kita pejamkan matanya, karena tolong diperhatikan, mata ini kalau tidak dipejamkan lebih dari 6 jam nanti enggak bisa balik. Makanya rata-rata orang yang ingin mengambil anggota tubuh manusia untuk dimanfaatkan pencangkokan itu mengambilnya sebelum jam 6 jam lewat. Ya. Bahkan setelah meninggal dunia itu semakin bagus. Ya, walaupun di dalam Islam badannya orang muslim tidak boleh diambil, ya. Yang boleh adalah non muslim. Karena Rasulullah SAW mengatakan kasru idamil mayyit ka kasrihi hayya. Memecah-mecahnya tulang orang-orang yang mati sama dengan hidupnya, tidak boleh, haram. Mata tidak boleh kita infakkan. Nanti saya setelah mati tolong ambil mata saya, enggak boleh. Ginjal saya enggak boleh, jantung saya enggak boleh. Ya. Karena merusaknya ketika mati sama dengan hidupnya. Nah, dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita menemukan mata melotot dan sudah nazak, sakarat sudah selesai, maka kita pejamkan. Kenapa melotot? Karena kata Rasulullah, "Innar ruha idza qubidha tabi'ul basar." Sesungguhnya roh itu ketika dicabut diikuti pandangan mata. Makanya rata-rata ke atas. Sambil kita membaca doa, ada di halaman 3, Allahumma ufir, siapa namanya? Kita sebutkan lifulan ismu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, ya. Ya Allah, angkatlah derajat mereka bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wahlufu fi 'aqibi fil ghafirin, berilah ganti yang baik. Waqfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dan mereka yang hadir tidak perlu membaca surat Yasin dan menghadapkan mayit ke arah kiblat, enggak perlu. Bahkan hadirin sekalian, Sa'id ibn Musayyib membenci menghadapkan mayit ke arah kiblat. Karena mayit itu tidak diarahkan ke arah kiblat kecuali saat satu saja, yaitu pada saat disolati. Dan setelah di dalam kubur yang kedua, pada saat ditempatkan di lahat. Sebelum itu atau selain itu posisinya terserah. Mau ke utara, ke selatan, yang penting jangan sampai dia gampang diganggu oleh hewan-hewan, serangga dan yang lainnya, letakkan di tempat yang aman. Tuh. Jadi hadirin sekalian, kebiasaan mereka membacakan beberapa surat termasuk surat favorit Yasin menghadapkan ke arah kiblat, katanya Sa'id ibn Musayyib, suatu hal yang tidak dianjurkan. Nah, hadirin sekalian, kalau sudah kita ketahui bahwa kematian sudah hadir dan sudah tidak bisa ditampik lagi dan telah lepas, ya, nyawa dari anggota tubuhnya, maka pada saat itu ahli waris harus melakukan 5 langkah. Ya, lihat halaman 4. Urusan mayit yang harus disegerakan. Yang pertama adalah menuntaskan tanggungannya, ya. Tanggungan yang kaitannya dengan agama, seperti membayar zakat, membayar denda, atau mungkin kafarat. Contoh aja, ada orang yang berhubungan suami istri pada waktu Ramadan, sebelum sempat membayar ternyata meninggal dunia, harus dibayarkan. Atau tanggungan-tanggungan sifatnya keduniaan, seperti barang gadai, titipan, membayar sejumlah tagihan seperti listrik, air, telepon, menuntaskan tunggakan dan seluruh kewajiban yang bersifat materi, ya. Mungkin ada di antara mereka yang kongsi, ya, melakukan mudoroba atau melakukan usaha bersama, ini diselesaikan, tanggungan di kantor dengan koperasi, dengan temannya, itu dituntaskan semua, ya. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi beban di akhirat. Termasuk juga kewajiban non-materi seperti merehabilitasi kehormatan, merevisi pencemaran nama baik, dan meminta maaf atas tindakan pidana kekerasan yang dilakukan si mayit semasa hidupnya. Karena Rasulullah mengatakan, "Latu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian pasti akan menunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jangankan kita hadirin sekalian, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai nanti kambing yang tanduknya rusak diadili oleh Allah dengan kambing yang tanduknya lengkap. Namun kambing, sapi, semua hewan dikembalikan oleh Allah menjadi tanah. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Adapun manusia dan jin menuju hisab, menuju pelataran, nanti diajak bicara oleh Allah satu persatu, ditimbang yang akhirnya meniti sirat, yang akhirnya mungkin ke surga atau malah ke neraka, tergantung nasib amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Selanjutnya dari sekalian, kaitannya jika mayit melakukan kezaliman seperti pencurian, harus dikembalikan. Makanya ikhwan, tolong diperhatikan, hak manusia, Pak, dibangun di atas kesulitan dan kepelitan. Hak Allah dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Contoh aja, antum istighfar sambil naik kendaraan, boleh enggak? Pak, baca istighfar sambil naik kendaraan, boleh enggak? Baca istighfar sambil tidur-tiduran, boleh enggak? Boleh. Coba antum minta maaf ke saya sambil tidur-tiduran, sambil naik kendaraan, Pak, maafin gue ya. Gak mungkin. Makanya antum selesaikan sekarang. Yang dulu atau sekarang mahasiswa suka makan gak bayar, bayarin sekarang. Nanti kalau antum di akhirat dimintai 700 piring satu piring. Karena apa? Segala sesuatu itu dilipatkan 10 sampai 700. Pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, perampasan, pemalakan, pemungutan liar, dan tindak pidana korupsi atau non-materi seperti pemukulan, pemerkosaan, perzinaan, penyerangan, penghasutan, dan penebaran fitnah, semua akan ditagih oleh Allah. Makanya berbahagialah orang itu kalau iman akhirat, Pak. Duit dibawa orang berapa juta pun gak akan stres, malah senang. Ada orang duitnya dikemplang 500 juta, alhamdulillah ya Allah, saya sekali sedekah 500 juta kayaknya gak keturutan kalau gak dikemplang orang. Terima kasih. Kalau bisa orangnya telepon, Mas, terima kasih Mas, antum ngajarin anak sedekah seperti ini. Kalau enggak karena antum, setelah Allah kayaknya anak enggak mungkin deh sedekah seperti ini. 10 juta dilipatkan 700, 20 juta dilipatkan 700. Ruginya di mana? Makanya kurang zuhud itu kata Rasulullah, kata Amma Yunus ibn Abi Maisal, zuhud itu ialah kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada di tangan kamu. Antara pujian dengan cacian kamu sikapin sama, Ketika kamu kena musibah dunia, harapan di akhirat lebih besar daripada musibah itu. Sehingga ringan musibah tersebut. Contoh motor antum hilang. Kenapa kita harus sedih? Sodakoh gak pakai nganter. Lo antum kalau bayar zakat kan harus nganter ke apa rumah zakat atau nganter ke mana tempat-tempat pembayaran ya. Ini alhamdulillah antum diringankan, diambil, antum nggak usah mondar mandir, dipermudah ya. Gimana mas, setuju nggak? Kayaknya habis ngaji ada deh yang hilang. Itu yang penting jangan mobil saya karena nanti pulang lagi. Itu pak pikiran kita. Makanya zuhud itu bukan di tampilan. Sehingga kata Yunus ibn Abi Maisar, zuhud itu gak bisa dipamerin. Jadi zuhud itu bukan tampilan. Ada orang masya Allah pakaiannya ledek, itu aja belum tentu zuhud. Males ganti. Iya ada. Siapa bilang zuhud? Makanya kata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya, bukanlah zuhud orang yang mampu makan gandum yang lembut yaitu bur, memilih yang syair, dan dia mampu memilih pakaian yang sekarang katun, memilih nilon. Bukan zuhud itu di dalam hati dan gak bisa kita banggakan, diceritakan sehingga menghina orang. Wah ini orang gak zuhud, ini Rasulullah aja pak, ini kalau tidur cuman pelepah kurma. Lah antum coba sekarang pakai pelepah kurma. Ya. Zuhud itu terima apa adanya, yang penting halal diberi oleh Allah. Saya ulangi lagi, zuhud ialah terima apa adanya, yang penting halal walaupun 15 miliar. Daripada 10 juta haram, mana yang dipilih? Hah? Iya, waras. Iya. Ada 15 miliar halal ditolak, 10 juta haram diterima. Itu yang enggak waras. Jadi hadirin sekalian, bukan sekarang ini enggak pernah pakai ganti pakaian, kumel, syukur-syukur enggak dicuci 2 bulan. Itu bukan zuhud. Zuhud itu semua di sini. Contoh aja, dicaci dipuji, belum tentu orang itu zuhud, diem aja, pulang-pulang nyantet. Mas itu orang dipuji dia, dicaci juga dia, hebat ya mas. Jangan ngomong hebat-hebat dulu mas, itu orang juga ngeselin, diem-diem tapi menghanyutkan. Jadi hadirin sekalian, itu antara seorang hamba dengan Allah. Kita lanjutkan kembali. Dengan demikian, apapun yang kaitannya dengan mayit, antum selesaikan. Kenapa kata Rasulullah, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi, barang siapa yang memiliki kezaliman atas saudaranya, baik berupa kehormatan au syai'in atau apapun, fal yatahallalhu, hendaknya minta dihalalkan al-yawma sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti di hari tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salihun, kalau dia memiliki amal saleh, ukhida minhu biqadri madlamatihi, diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau 10 diambil 10, kalau 20 diambil 20, kalau 30 diambil 30 dan seterusnya. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau tidak memiliki kebaikan. Kalau tadi memiliki kebaikan diambil, tapi kalau enggak, apa yang terjadi? Ukhida min sayyiati sahibihi, kejelekan, keburukan orang yang nanti dikasihkan ke dia. Fahumila ahlihi, akhirnya dibebankan ke mereka. Coba bayangkan ya ikhwan, orang yang korupsi ngambil harta rakyat jumlahnya 200 berapa juta? 240 juta. Mendingan sekarang dikasihkan sekarang. Karena kalau yang diambil 1 miliar balik 1 miliar. Kalau sekarang yang diambil 3 miliar, 3 miliar, nanti baliknya 5 miliar. Kali 700, belum lagi minta maaf 240 juta. coba halal di halal di masak. Ya, maaf maafin pak ya. Masya Allah, bisa tenggelam keringat itu. Dan enggak cukup seperti halal bihalal yang ada di kalangan orang awam, mohon maaf lahir batin, jelasin. Ya. Pak, atau ditulis di apa? Baliho besar. Wahai rakyatku semua, mohon maaf lahir batin, selama saya memimpin ambil uang 5 miliar. Tolong dihalalkan. Sebutin. Kalau enggak bisa. Ya, contoh aja antum ada orang nyolong sandal di masjid, datang ke Pak Haji, maafin Pak Haji, ada apa lu tumben jam segini datang? Iya Pak Haji, Pak Haji kan pernah tuh terawih hari kelima kehilangan sandal Pak Haji, itu gue yang ambil Pak Haji. Ngomong suami istri juga begitu, maaf-maafan juga, maafin mas lihat batin, apanya jelasin, maafin mas selama ini mas suruh ngambil bikin teh selalu ngeyel ya. Kalau disuruh apa aja nggak taat, sebutin, gitu. Kadang-kadang ada sebagian istri itu nggak tahu diri. Kalau dirinya nggak tahu sih gampang, gitu. Penyakitnya manusia rusak itu karena dua, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Kadang-kadang subhanallah, suaminya baik, sayang, nggak aneh-aneh. Kadang pelayanannya seenak-enaknya. Disuruh bikinin kopi, dek bikinin kopi dong. Lo kan udah gede, bikin sendiri gak bisa. Ganggu terus. Emang gak tahu mas, gue capek juga. Ya Allah, bikinin enggak. Ngeyel terocos kayak ikan mujair. Iya. Makanya kadang-kadang ada sebagian lagi-lagi senangnya mancing. Kenapa? Mendingan lihat ikan mujair di empang, ngap-ngapa, manis. Enak kan antum kalau lihat ikan mujair di empang? Ya buat hiburan, kalau di rumah. Subhanallah. Itu ya. Dengan demikian tuntas ya. Yang kaitannya materi kita kembalikan. Yang kaitannya immateri, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan, semuanya termasuk perzinaan. Kalau seorang suami minta maaf sama istrinya, seorang istri minta maaf sama suaminya, yang menzinai minta maaf kepada suami yang dizinainya atau istri yang dizinainya, subhanallah. Kalau belum menikah, calon suaminya, calon istrinya berat. Makanya pak, zina itu dosanya multi apa? Multi apa sih? Multi level gimana? Multi level itu medagangan. Ya, efeknya itu kepada Allah ada, kepada manusia ada, harga semuanya. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deketin zina karena zina itu sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh manusia dan kecil. Kecil kaitan Allah, sejelek hidup jalan hidup yang ditempuh manusia karena kaitannya dengan pergaulan. Menzalimi orang. Belum lagi menzalimi mani yang keluar. Kalau jadi anaknya terzalimi karena lahir tanpa nasab. Kalau enggak jadi juga membuang jutaan kromosom yang itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dia buang sia-sia, bahkan bukan hanya sia-sia untuk yang haram. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Apakah kalian tidak memperhatikan mani ketika memancar? Ya, tapi subhanallah, akhir zaman, tanda-tanda perzinaan merajalela, perempuan banyak, masya Allah. Kenapa Rasulullah menjajarkan perzinaan melajarilah, perempuan banyak, satu laki baik untuk berapa? Satu laki baik untuk berapa perempuan? Yang kenceng dong pak, kalau salah ketahuan gitu. Berapa? Hah? Berapa? 40, yang 40 angkat kaki. Pulang-pulang. 50 pak, 50, subhanallah. Kenapa pak? Jawabannya subhanallah, realita. Antum lihat rata-rata anak hasil perzinaan selalu yang hadir perempuan. Kebanyakan perempuan. Dan itu tanda kiamat. Perzinaan perempuan, perzinaan perempuan. Ya, hatta tafsuz zina. Sampai merajalela perzinaan. Wa tatsurun nisa, banyak laki-laki perempuan. Hatta yakuna lirrajulil qayyim 50 ra'atan, sampai 50 laki baik, sampai satu laki baik untuk 50 perempuan. Auzubillah min dzalik. Dan ini fakta kehidupan. Dan nanti dan subhanallah, runut semuanya. Nanti pengikut dajjal kebanyakan siapa? Yahudi dan perempuan, perempuan aja. Perempuan-perempuan aja. Sekarang aja belum aja dajjal, sudah patut untuk menjadi pengikutnya. Enggak ada dajjal aja tertarik, apalagi ada dajjal. Yang dikasih ini, dikasih itu lebih hebat. Sekarang hanya ditawari jadi miss what aja, udah senang suruh telanjang. Senang. Dan ini adalah pendistorsian, penelanjangan, penghinaan. Makanya saya bahas tuntas di buku saya terakhir yang mau terbit, Senjata Bidadari. Bagaimana wanita menjadi target, muslimah menjadi target. Antum perhatikan, kenapa yang dijadikan target, kenapa enggak ada lomba maswot? Ya, kenapa ada maswot? Apanya yang dipamerin? Ya, enggak ada yang tertarik. Yang ada adalah maswot, miswot, semuanya penghancuran. Na'udzubillah. Dan pakaian juga subhanallah, ya. Wahai ahli waris, camkan betapa mengerikan balasan kezaliman, terutama perampasan tanah. Lihat, man dzalama minal ardi syai'an tuwiqahu sab'a aradhi. Siapa yang mendzalimi bumi sejengkal, maka akan dikalungkan 7 lapis. Ya ikhwan, masyaallah. Tolong ingat, tolong sadar dan balikin. Kadang-kadang tanah yang kita ambil untuk meletakin pot aja enggak muat, Pak. Tapi ke bawah berapa? Menjadi siksaan kita berat nanti di hari kiamat. Dan kadang-kadang di antara kita dengan gampangnya mengambil tanah tetangga, mengambil tanah sawah bukan miliknya, atau bahkan itu milik negara diakuinya. Sama statusnya. Karena di sini Allah, Rasul tidak menegaskan hanya tanah milik orang. Yang penting mengambil dengan cara zalim. Memilih pribadi, memilih lembaga, perusahaan, negara, sama aja. Siapa yang mengambilnya secara zalim, dikalungkan 7 lapis. Dan ini bukan hal yang ringan. Dan kadang-kadang di depan rumah, ya, diambil, ya, begitu aja. Padahal dibuat untuk meletakin bunga juga gak cukup, potnya itu boleh terus. Karena apa? Gak banyak. Tapi subhanallah resikonya. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan oleh ahli waris setelah meninggalnya ahli warisnya atau salah satu keluarganya, keduanya adalah mengurus jenazahnya, ya, mengurus jenazahnya. Kenapa hadirin sekalian, segera mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburnya sesuai dengan ketentuan sunnah merupakan suatu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, asri'u bil janazah, percepatlah kalian menyelenggarakan jenazah, jangan ditunda-tunda. Makanya dari sini ikhwan, memindah pemakaman dari satu tempat ke tempat lain dilarang, karena menafikan saran dan petunjuk Rasulullah, percepatan untuk menyelenggarakan jenazah. Asri'u bil janazah. Alasannya Rasulullah simpel. Fa in taku solihatan, kalau memang jenazahnya baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, itu kebaikan yang kamu percepat. Wa in taku ghaira dhalika, kalau jenazahnya tidak baik alias fa syarrun, dia jelek, maka kejelekan yang kamu cepat untuk lepas tangan dari antum. Kenapa kita lama-lama nanggung orang jelek? Maka dari sini yang dari salian, selagi belum dikubur, malaikat belum menyiksanya. Lihat di sini, ya, malaikat belum menyiksanya. Kalau harus disiksa, dan kalau seandainya orang tersebut berhak mendapatkan nikmat, belum mendapatkan nikmat alam kubur. Maka saat kita tunda, pindah satu tempat ke tempat lain, bahkan kadang-kadang membutuhkan 3-4 hari, ini menunda kenikmatan kalau memang orang baik, dan menunda keburukan dan siksa kalau orang jelek. Dan itu menjadi tanggungan kita. Maka percepatlah. Sehingga tolong diperhatikan bukunya halaman 7. Bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang berbeda dengan ajaran umat lain. Sahih ya ikhwan. Coba ajaran umat lain, Pak. Ada yang dibakar. Subhanallah, kalau Bapak mendengarkan cerita orang-orang yang diambil itu supaya cepat terbakar, Pak. Itu ditusuk-tusuk pakai itu bambu, itu bunyinya Masya Allah. Ya. Karena kadang-kadang enggak matang-matang, perutnya ditusuk terus, buh, Masya Allah. Itu belum masuk neraka, udah matang dulu, Subhanallah. Dan sekarang ada alat yang canggih, dimasukkan ke alat otomatik itu. Derajatnya berapa? 250 derajat. Emaknya dimasukkan ke tempat itu. Tanda bakti anak ke orang tua apa? Bakar emaknya. Mateng, Pak, Subhanallah. Kasihan. Kalau dia tidak punya dana uang cukup dan biaya ngambil itu besar, disimpan mayat gak dikubur-kubur. Coba bayangkan. Ada di antara mereka, saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu mantan pendeta di Filipina. Di daerah Filipina itu ada salah satu aliran Kristen yang kalau mati diambil otaknya, diambil perutnya. Jadi di belakang kepalanya diambil otaknya, habis itu dibalikin lagi, kemudian dibelah diambil perutnya ususnya. Kenapa? Karena keyakinan mereka manusia itu kalau ketemu Tuhannya harus bersih. Yang membuat manusia jahat itu apa? Otak sama perut. Logikanya supaya ketemu Tuhannya gak salah, otaknya dibuang, perutnya dibuang, ketemu Tuhan bersih. Pakai logika, ini bersih bener, otaknya memperutin anak. Habis itu dikasih dasi, didandanin, di ini, ya, dikasih jaket, Subhanallah. Akal manusia ini juga begitu. Karena dosa itu bawaannya panas, maka ketemu panas dihabisin, selesai. Makanya dibakar mati supaya dosanya hilang. Ketemu Tuhan bersih. Ya bersih bener, gak ada sisanya jadi abu. Makanya tidak ada yang paling indah kecuali bimbingan Islam. Kita lanjut. Mengandung kebaikan dan perlakuan paling bermanfaat untuk si mayit. Subhanallah ya ikhwan. Antum lihat, dari mulai sakit kita perhatikan, kita bimbing dengan la ilaha illallah, kita doakan Allahumma rabban nas idza bil ba'sa, kemudian kita berikan tausiah-tausiah supaya taubat sampai meninggal dunia di atas la ilaha illallah. Habis itu kita mandikan dengan bersih, setelah itu kita kafanin, setelah kita kafanin kita solatin, setelah kita solatin kita mintakan ampun rahmat kepada Allah, kemudian kita hantarkan dengan cara paling khusyuk, paling khidmat, paling baik, kemudian kita kubur di tempat yang paling bagus. Tidak ada di agama lain. Selanjutnya, dan di alam kubur dan di akhirat, memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya. Senang, Masya Allah. Coba bayangkan hadirin sekalian, keluarga mana yang tidak senang melihat keluarganya yang meninggal dunia membawa la ilaha illallah, bertaubat dari seluruh keburukannya, kemudian setelah itu memberikan wasiat-wasiat baiknya, lalu melihat orang Masya Allah ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu, solat-mensolatkan jenazahnya, mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu, Masya Allah, ya, wa'akrim nuzulahu warfa' darajatahu dan seterusnya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Ini semuanya kalau kita dengar maknanya dengan baik, kita akan mendapatkan kebanggaan sebagai keluarga yang ditinggalkan. Bukan sekarang menyesali, apalagi meratap, dan juga bukan maknanya gembira, tetapi dia betul-betul bangga orang tuanya di atas kebaikan dan sunnah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana ada agama yang mengajarkan seperti itu? Enggak ada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Bil ma'i wa thalji wal barad. Kenapa, Pak? Bil ma'i wa thalji wal barad. Apa bedanya? Karena orang yang meninggal dunia itu panas, maka dimandikan, diungkapkan dosa itu panas, dibutuhkan pendingin. Pertama diademin air supaya enggak kaget. Terus kemudian setelah itu ditingkatkan lagi salat, apa salat? Salju. Kemudian ditingkatkan lagi dingin. Jadi betul-betul subhanallah. Makanya ini cocok dengan doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata. Ini panjang sampai Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada wa baradal 'aishi ba'dal maut. Dinginnya kehidupan setelah kematian. بالثلج بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Dan bersihkan ya Allah mayit ini dari dosa seperti bersihnya pakai kain dari kotoran, dicuci, diperes, daripada nanti diperes malaikat. Ya namanya orang nyuci gimana, Pak? Direndam, diucek, diperes, dijemur. Oh, itu kalau di neraka kan ngeri itu, Pak. Ya. Diapain ini? Ini apa yang namanya? Ya, direndam untuk ngilangin kotoran dosa. Setelah itu diucek supaya bersih. Kemudian dipelintir, diperas. Setelah itu dijemur. Subhanallah. Itu kalau kotoran getah pisang kayaknya sampai keseng nggak keluar-keluar. Makanya saya sering umpamakan orang hidup ke akhirat di dunia ini seperti pinjam pakaian. Ada yang pinjam belum dipakai sudah dibalikin. Ini anak kecil belum kena dosa dan beban dosa, dia diambil oleh Allah kembali ke surga. Auladul muslimina ma'a abaihim, anak-anak muslim bersama bapaknya langsung di surga. Ada orang yang pinjam pakaian sudah sempat dipakai, sudah besar, sudah dewasa, berbuat dosa, tapi sebelum meninggal dunia sudah tobat duluan. Alhamdulillah. Enggak usah dicuci, enggak usah disetrika, langsung masuk ke almari surga insyaallah. Ada orang yang pinjam pakaian belum sempat nyuci sudah diambil yang punya. Ini nanti otomatis direndam. Yang punya pun marah-marah. Ini orang kurang ajar. Dipinjemin bukan malah dicuci, disetrika. Masa begini? Sambil ngomel-ngomel. Makanya dimarahin itu di neraka itu malaikat-malaikat. Kamu itu kemana aja? Allah 24 jam mengampuni kamu. Inna Allah yabsutu yadahu bil layli yatubu musiu'un nahar. Wa inna Allah yatubu musiu'un nahar. Yabsutu yadahu bil layli yatubu musiu'un layl. Allah membuka tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa hambanya yang salah di siang hari. Membuka di siang hari untuk mengampuni dosa salah di malam hari. 24 jam. Dan minta maaf sama Allah itu paling gampang. Ibaratnya kasarnya, Pak, kemana aja lu? Ngapain aja? Kok masih sempat pulang bawa dosa? Padahal 24 jam buka itu kesempatan. Dan minta maaf sama Allah itu berbagai macam cara, kesempatan dibuka. Setelah sholat ada, mau tahajud ada, setelah tahajud ada. Seluruhnya, setiap saat pun kita boleh membaca istighfar kok. Makanya sungguh sangat keliru dan disayangkan kita kembali kepada Allah masih kotor. Dan yang keempat, Pak, ada orang pinjam pakaian robek, kecantol kawat, kecantol paku. Ini namanya orang imannya robek, hatinya kafir. Pulang di akhirat pasti itu dikasih Allah jadi lap. Gak mungkin pakai robek masuk almari. Na'udzubillah. Inna ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan ikhwan, saya juga ingatkan, kita ke akhirat, aman dunia, ini seperti antara tidur dengan kamar kasur kita. Ada orang hidup kadang-kadang mewah bergelimang harta. Seperti ada orang tidur, kamarnya bagus, kasurnya empuk, ngimpinya makan sate. Alhamdulillah. Bagus. Kaya raya, ibadahnya kenceng, sedekahnya bagus, zakatnya tertib, sama fakir miskin semakin dekat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, tanda bahagia orang itu ada lima. Di antaranya semakin tambah uang, tambah kaya, semakin dekat dengan orang miskin. Semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Semakin tambah umur, semakin kurang rakusnya terhadap dunia. Dan semakin tambah ilmu, semakin tawaddu. Semakin tambah amalnya, semakin rasa takutnya kepada Allah bertambah. Itu orang bahagia. Ada orang yang sekarang ini tidurnya di kasur empuk dan kamarnya mewah, ngimpinya dikejar anjing. Ini orang kafir kaya raya. Duit harta melimpah, tetapi digunakan untuk maksiat kepada Allah, mendzalimi manusia, mencelakakan, menghina hamba Allah. Ini seburuk-buruk dinar. Oleh karena itu, untuk apa jadi orang kaya seperti ini? Dan Pak, hidup di dunia dengan kekayaan itu seperti tidur mimpi persis. Ana tanya sama antum semua, tidur itu yang penting kasurnya apa yang penting ngimpinya? Yang enak kasurnya apa ngimpinya? Mas, antum kayaknya enggak apa-apa, aman-aman gue deh. Antum kalau tidur nungguin kasur, ada deh gue nikmatin aja melek terus 5 jam. Nikmat? Enggak. Kita beli kasur mewah itu supaya cepat tidur. Intinya di tidur ngimpinya. Dunia juga begitu. Berbagai macam kemewahan yang kita miliki. Harta yang kita. Intinya akhirat. Sarana kok. Makanya dari sahian jangan sampai dibalik. Harta di hati, akhirat di tangan. Bahkan harta di tangan, akhirat di hati. Itu yang sahih. Ya. Wong harta itu yang hakiki cuma yang kita makan suatu ketika jadi kotoran, yang kita pakai suatu ketika lecek. Ya. Dan orang pakai pakaian pun enggak sekaligus 5. Ngapain? Panas. Makan 5 piring juga repot. Dan yang kamu sedekahkan suatu ketika jadi simpenan, yang lainnya antum tinggalkan. Contoh aja antum punya tanah 20 hektar, antum pakai semua kalau mati. Ngapain dikubur di atas 20 hektar? Rugi. Ya. Oleh karena itu, sekarang yang hati-hati. Karena kata Yahya bin Mu'ad, harta itu kayak kala jengking, kalau kita enggak pintar jambi jangan megang, kalau enggak disengat. Apa itu jambinya? Ambil, cari dengan cara halal, tunaikan haknya. Dan ketika manusia meninggal dunia dengan hartanya kena dua musibah, bukan matinya, harta yang dicari ditinggal semuanya, dan nanti ketemu Allah dihisab semua, rugi. Yang senang ahli warisnya. Kalau sekarang dia dapat koruptor, korupsi atau yang haram, ahli warisnya nggak kena. Yang dihisab siapa? Yang dihisab siapa? Yang nyari ditinggal semua, dia kena hisab semua, rugi. Makanya hati-hati. Selanjutnya Pak, maka petunjuk Nabi tentang mengurus jenazah merupakan bentuk penegakan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi yang paling sempurna. Masya Allah, kita sholat Allahu Akbar itu sudah menegakkan tauhid sendiri. Ya. Dari sisi mengangkat tangan aja Pak, sholat itu penyerahan. Antum kalau lihat musuh ditangkap sama ini lawannya, kalau menyerah angkat apa Pak? Angkat apa? Iya. Setelah itu diborgol. Masya Allah. Makanya gerakan sholat itu menunjukkan kepasrahan dan penyerahan totalitas. Allahu Akbar. Iya ya Allah, engkau besar sekali. Pasrah. Borgol. Kamu jangan kemana-mana. Ayo. Sekarang akui kebesaran saya. Wajah tu wajahia lilladzi fatharas samawati. Terus dilanjutkan dengan ketundukan, rukuk, sujud, penghinaan terakhirnya. Bagaimana sujud itu tidak terhina? Anggota tubuh yang paling tertinggi letaknya paling rendah, dan yang paling terhina posisinya di mana, Pak? Pak, ketika sujud yang paling tinggi apa, Pak, anggota tubuh? Yang kenceng dong, Pak. Masya Allah, bangga. Dan bukan hanya sekarang badan kita yang kita hinakan, rohani kita kita hinakan dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya Allah, Engkau maha tinggi, aku rendah. Ya Allah, Engkau maha tinggi, aku rendah. Terus kita ulang-ulang. Makanya Rasulullah mengatakan Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid. Saat orang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Akhirnya habis, habis ini kita tutup insyaallah. Ya, kalau kaidah ngaji saya kalau sudah air habis kita tutup selesai. Berbuat baik kepada Allah dan mengantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi yang paling bagus. Subhanallah, lihat Pak. Kita antarkan kepada Allah. Yang naik kendaraan di mana? Yang naik kendaraan di mana, Pak? Di belakang. Yang jalan kaki di depan kanan kiri. Kemudian kita tidak usah mengucapkan bacaan-bacaan yang keras-keras. Berzikir khusyuk. Apalagi nyebarin apa namanya beras kuning, uang semua, apalagi pakai apa namanya payung muto, itu tidak ada. Itu tradisi Jawa, seluku-seluku batok-batok ilailo, si Romo menyangsuru leolai payung muto tak jendit lululuba wong mati uraba yenoba menteni bocah. Itu makanya kalau mati dibawain itu. Itu semuanya tidak benar. Ya, kita antarkan. Mereka berdiri untuk sholat dengan shaf yang rapi. Subhanallah. Bertahmid, beristighfar, memohon ampunan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Kena semua, Pak. Yang hidup, yang mati. Bukan hanya yang mati sekarang aja. Ya Allah, ampunilah yang hidup, yang mati, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana walau ya rabbal alamin. Allahumma abdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantilah perkampungan yang dengan perkampungan yang lebih baik darinya. Keluarga yang lebih baik darinya, pasangan yang lebih baik darinya. Subhanallah. Pasangan siapa? Istri di dunia plus nanti di akhirat. Makanya nanti laki-laki itu dikasih oleh Allah minimal pasangan satu plus dunia tambah dua akhirat. Kalau dunia satu, dua berarti tiga. Itu paling miskin. Dia kelas surga paling rendah. Dalilnya pernah ada orang yang dimasukkan oleh Allah terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka. Dihayalkan surga penuh, balik lagi. Ya Allah, surganya udah penuh, ada balik loh. Ya Allah, udah penuh, ya Allah, udah deg-degan, jangan-jangan gue gak dapet ini. Akhirnya dibukakanlah tabirnya, ditunjukkan perkampungan rumahnya, masuklah, kemudian ditunjukkan istrinya, pasangannya. Dia mengatakan tidak ada orang yang paling hebat surganya kecuali saya, padahal terakhir. Bagaimana yang dikasih 60, bagaimana yang ini. Makanya bapak ibu sekalian, terutama bapak-bapak, kalau gak keturutan poligami, jangan sedih. Di akhirat pasti. Di dunia ini hanya sementara. Pusing, tahu gak? Enakan kayak saya, istri satu, nyaman. Ngapain mikir 2, 3, akhirnya cepat ubanan, mati duluan. Gitu. Kayaknya kalau ya untuk memilih mobil dengan nomor 1362OH, kira-kira bagi pemilik mobil plat nomor B 1362OH dapat menyelesaikan mobilnya di depan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini masukan aja, ini selingan. Selain kematian, kita selingan dikit lah, biar gak stres. Yang pengen poligami, saya ingin kasih nasihat. Gini, Pak, antum boleh-boleh aja poligami, tapi paham, tidak ada dalam Islam itu perkara sunnah, bahkan mubah menurut jumhur ulama, ada nerakanya kecuali poligami. Kalau antum enggak sholat duha, ada enggak nerakanya? Enggak ada. Antum enggak sholat witir, enggak ada nerakanya. Antum enggak zakat, enggak ada nerakanya. Antum enggak adil, neraka. Padahal mubah. Sungguh sangat aneh, ngejar mubah dapat neraka. Karena enggak adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Iya, takut. Makanya jadi suami istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Takwa, takut istri tua. Gitu. Ya, coba kalau antum punya istri tiga, istri pertama punya anak tujuh, tujuh, tujuh kali tiga berapa? Kayak orang apa? 27, masya Allah. Itu kalau antum rekreasi bareng aja udah satu bus. Itu nyewa coba ganti dulu. Iya kalau punya duit yang enggak, nyewa aja truk TNI, kasih terpal. Makanya mikir, bukan hanya sekarang ini wah-wah-wah, apalagi hanya terkedar provokasi teman. Wah-wah, antum konsultasi kalau mau poligami, nanya orang yang sudah poligami 20 tahun. Jangan baru 2 bulan, itu mah wah-wah-wah-wah-wah. Terus, wah, baru 2 bulan, coba 2 tahun, 20 tahun. Itu. Tanya sama yang berdua 15, lumayan. Tanya, mas saya itu mau poligami, konsultasi sama yang baru 2 bulan. Wah, cemen lu. Coba kalau konsultasinya sama yang 20 tahun, anaknya udah 28. Nah itu 28, 5 SMA, 7 SMP, 10 SD. Mantap itu dah. Antar jemput aja udah pusing. Itu, makanya mikir. Ini bukan soal masalah enak-enak, tanggung jawab. Itu. Insyaallah. Nanti kapan-kapan buku judulnya Senjagalah Bidadari Kita Berdari Sini. Insyaallah. Kita lanjutkan. Kemudian mereka menghantarkan jenazahnya hingga ke liang kubur dengan penuh khidmah. Makanya masya Allah, kita enggak boleh duduk sebelum mayat itu diletakkan. Khidmah, hormat. Masya Allah. Setelah itu kita tidak boleh menginjak ke kuburan. Hormat juga. Bahkan tidak boleh pakai sandal yang bagus. Kalau sandal jelek boleh. Karena di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah pernah melihat orang yang pakai sandal kulit. Ya sahibah sibtiyataini ikhla'na alaika. Wahai orang pemilik sandal kulit, lepas sandal kamu. Karena kamu sekarang berada di kuburan kaum muslimin. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Iza wudi al-mayyidu fi qabrihi fansarafan nasu sami'a qur'ani alimim. Ketika mayat sudah diletakkan di pemuburannya, kemudian orang pulang, maka dengar apa? Dengar suara apa? Ayo, terompak sandalnya. Bagaimana menghimpun dua hadis ini? Para ulama menghimpunnya, yang dimaksud hadis Abu Dawud adalah sandal yang baik, yang dimaksud hadis Muslim adalah sandal biasa. Karena memang orang itu kalau sudah pakai sandal bagus, biasanya pedetak-pedetak gitu. Cenderung ada kesombongan, cenderung ada kebanggaan. Tapi kalau biasa, tidak ada masalah. Ya, ini untuk al-jam'u bainal hadits ini. Selanjutnya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di pekuburan mereka berdiri untuk memintakan keteguhan baginya karena si mayit sangat membutuhkan hal itu. Makanya kita doakan, Allahumma fil lahu wa sabbithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkanlah dia. Kemudian disambung dengan ziarah kubur, memberi salam, mendoakan seperti sikap mereka terhadap orang yang masih hidup. Ini tidak kita temukan bimbingan kecuali di Islam. Hadirin sekalian, menyaksikan jenazah, masya Allah, kata Rasulullah, man syahidal jenazah hatta yusalli, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai sholat, falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatin mendapatkan satu qirat. Waman syahidah hatta yudfana lahu falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri sampai dikubur mendapatkan dua qirat. Rasul ketika ditanya, waman qiratani, apa yang dimaksud dua qirat? Mithlul jabalaini azimaini, seperti dua gunung yang sangat besar. Maka jangan sampai kehadir. Ya ikhwan, kenapa Rasulullah memberikan pahala sebesar ini? Memandikan aja, kata Rasulullah, man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 maratan. Siapa yang memandikan mayit kemudian menyembunyikan aibnya, maka Allah akan ampuni 40 kali. Kenapa ya ikhwan? Karena saat-saat terakhir saudara kita tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menambah kebaikan, sudah tidak ada. Siapa yang memperhatikan? Apalagi yang sekarang tahu sunnah, yang mengerti tentang bagaimana menyelenggarakan jenazah dengan baik, oga-oga sementara saudaranya membutuhkan. Maka yang dimasukkan bukan hanya sekedar sunnah biasa. Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim, hak muslim satu dengan muslim yang lainnya. Apa? Menghadiri jenazahnya, menghantarkan sampai ke pemakaman. Namun yang kita sayangkan sekarang, Pak, kadang-kadang maaf, sudah hadir banyak ratusan bahkan ribuan yang menyolatin cuma tokoh-tokoh tertentu saja. Kayak-kayak orang-orang yang lain itu gak berhak untuk sholat. Yang lainnya kemana? Ada yang nongkrong sambil merokok. Kalau mayitnya mau merokok juga ditawari. Ya, yeah. Ada yang ngobrol, malah bicarakan nih mayit, gosip. Wah, itu mah mukanya mah hitam, mas. Itu suka ngerjai janda tuh. Ngomongin yang sono malah masya Allah ramal nomor togel. Subhanallah. Jadi majlis jenazah bukan untuk kebaikan dihadiri malaikat supaya mengaminkan yang baik, malaikat mengaminkan yang jelek, seperti yang kita tegaskan tadi di awal daripada pembahasan kita. Maka sebaiknya, seharusnya, dan itu walaupun fardu kifayah secara umum, sunnah buat pribadi, solatkan mereka, butuh doa antum. Karena kalau dia masih hidup, masih membaca astagfirullahaladzim, manfaat. Sholat duha manfaat, sholat sunnah manfaat, sedekah manfaat. Sekarang sudah mati, kata Rasulullah apa? Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah. Sekarang siapa yang bisa nyambung? Kita. Kita doakan sholat jenazah, Allah maghfir lahu warhamhu. Kemudian setelah itu juga kita doakan, dibolehkan. Intinya kita datang dalam rangka untuk kebaikan mayit supaya dia senang, dan kita juga akhirnya diperlakukan seperti itu. Makanya, Pak, kebanggaan seorang muslim di dalam bersaudara itu akhirnya cuma satu, ketika mati. Antum sekarang bersaudara dengan siapapun, harapan antum apa? Kalau seandainya dikasih hadiah, alhamdulillah, tapi bukan yang akhir. Kalau antum sekarang dikasih umpamanya pakaian, dikasih apapun, dipermudah urusan, bagus, tapi itu bukan yang akhir. Akhirnya subhanallah, antum merasa senang, bahagia dan bangga ketika meninggal dunia, sahabat-sahabat antum mendoakan, apalagi datang menyolatkan. Ya, coba bayangkan ya, ikhwan, betapa bahagianya ketika meninggal dunia seperti Imam Ahmad. Disolatin sampai 700 ribu orang. Lebih hebat lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hampir 1 juta orang. Ya. Itu suatu kebaikan. Terlepas sekarang ini kita cerita ini cerita itu, orang kalau sudah disolatin orang sekian, apalagi kata Rasulullah, ma min mayyitin muslimin yusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. illa syafa'ahumullahu ta'ala bihim. Tidaklah ada seorang hamba muslim meninggal dunia disolatin 40 orang yang tidak syirik, dan itu tidak lain adalah ahli sunnah kita semua, melainkan 40-nya itu memberikan syafaat kepada si mayit tersebut. Antum yang terdepan, jangan sampai uga-ugaan, malas. Ada cuma takbir, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, Salawat, Allahu Akbar, doa, ya, Allahu Akbar, salam sudah. Enggak berat, dan dipikir oleh Allah ringan seperti itu, memudahkan kita semua, enggak ada ruku, enggak ada sujud, ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Salah sunya Ali lalu akhiruhunna, ada tiga perkara wahai Ali jangan diakhirkan. As-salatu idha atat, as-salatu idha atat, salat ketika sudah hadir. Wal janazatu idha khabarat, jenazah ketika sudah hadir. Wal ayyimu idha wajadat kuf'an, dan orang bujangan laki atau perempuan yang sudah menemukan jodoh yang pas. Ini hadis hasan statusnya, dan saya takhris di situ panjang lebar. Intinya hadis ini layak untuk menjadi hujjah, dan orang yang mendapatin sholat cepat dilakukan, orang yang mendapatin jodoh cepat dilaksanakan, orang yang mendapatin jenazah cepat diselenggarakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Selanjutnya ketika membayar hutangnya, ini saya tegaskan, hutang Pak tolong diperhatikan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an. Jiwa seorang muslim tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Jangan senang, jangan bangga, jangan gembira orangnya lupa. Ada orang yang masuk alhamdulillah dia lupa, enggak nagih. Enggak benar. Kalau sekarang lupa, Allah enggak akan bakal lupa. Kalau sekarang catatannya hilang, catatan di akhirat tidak akan bakal hilang. Akan diajukan tabir. Makanya sampai Rasulullah mengatakan nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu tergade, tergantung oleh utangnya sampai dibayar. Sampai nanti ada orang muflis. Yang disebutkan dalam hadis halaman 15, orang yang bawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi memanggi orang ini, menuduh orang ini, mengambil harta orang ini, mengalirkan darah orang ini, memukul orang ini diambil dari kebaikannya, ini diambil dari kebaikannya, sampai habis, belum tuntas. Akhirnya keburukan orang yang nagih dikasihkan ke dia, yang akhirnya dilimpar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi berbahagialah. Bagi orang yang sudah susah payah bayar tapi belum kebayar sampai mati. Kata Rasulullah, ad-dainu dainan, utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, siapa yang mati punya niat kuat bayar utang tapi sampai mati enggak kebayar, fa ana waliyuhu, saya yang menanggungnya. Alhamdulillah. Tapi antum juga jangan terlalu tergesa-gesa, kayaknya gue ditanggung deh sama Rasulullah. Beres. Jangan, usaha dulu. Bayar datang. Contoh aja, dia tidak pernah apa mengelak dan tidak pernah ingin tidak bayar. Buktinya telepon tetap terbuka. Alamat enggak berusaha untuk menghilangkan. Tapi kalau sekarang alamatnya dihilangi, pindah, minggah, telepon tidak nyala, ini sudah enggak ada niat. Itu maknanya. Sekarang menghindar kalau ketemu. Kalau orang niat punya niat bayar utang, ketemu biasa. Kalau ditegur pun, Pak minta maaf terus terang Pak, saya berusaha untuk bayar Pak, tapi kondisinya seperti ini. Tapi kalau sekarang tetap menghindar, alamat dihilangin, telepon dibuang, apaan itu artinya? Apa niat? Tidak ada niatan sama sekali untuk memberesin. Berarti tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Dengan demikian, maaf, manajemen utang kita itu manajemen metrum ini. Kalau naik disayang, kalau turun dilanda. Kalau narik utang, masya Allah tampilannya Pak. Mudah-mudahan Pak persahabatan kita tetap nyambung ya Pak ya. Pokoknya masya Allah Bapak itu saya anggap saudara sendiri Pak. Ya namanya hidup itu ya naik turun Pak. Bapak dulu miskin, anak kaya. sekarang saya kaya, bapak miskin. Wah, diputer-puter macam-macam, akhirnya pak ada pinjaman nggak? Ternyata setelah balikin ngilang, telepon nggak ada, minggat. Ini itu namanya manajemen hutang ala Metro Mini. Ketika naik disayang, ketika turun di gelandang, wah terserah deh udah. Nauzubillah, ini jangan. Nah ini yang terjadi. Biasa aja kok. Kalau antum baik, santun, ketemu terus, niatan baik antum tunjukkan, orang itu akan dulu hatinya. Tapi kalau ngilang, telepon dibuang, alamat gak ada, ngeselin, tau gak? Wah, ah mau maafin, akhirnya tidak jadi itu kan. Ketemu aja biasa, telepon aja biasa, nelpon angkat, mas gimana mas, utangnya kapan dibayar, terus terang. Gitu. Insya Allah orang itu kalau terus terang, terang terus. Keempat, menunaikan wasiat. Nah, kalau sekarang urutan pertama tanggungan yang emergensi, selenggara penyelenggaraan mayit, utang wasiat. Dan tolong diperhatikan bahwa wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris dalam masalah materi. Contoh, tanah saya milik anak saya nomor 2, ini mobil milik nomor 3, enggak boleh. Karena nanti akan menculasi ahli waris yang lainnya. Yang dapat wasiat otomatis berlipat bagiannya, yang tidak berkurang. Wasiat itu pun nanti mengurangi jatah daripada bagi warisan secara umum. Makanya setelah ayat Allah turunkan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabina bil ma'ruf dinasakh oleh Rasulullah la wasiyata liwarisin. Tapi kalau wasiat-wasiat kaitannya dengan keagamaan, ke anaknya enggak apa-apa. Jadi saksi nanti tolong, kalau saya mati jangan diapa-apain ya nak ya, orang-orang kampung semuanya jangan ikut kumpul-kumpul, karena kumpul-kumpul itu termasuk niaha, dibenci sama Rasulullah. Nanti jangan bikin makanan, karena itu disamping mubazir, Rasul gak suka, termasuk haram, dan nanti itu membangkitkan niaha juga. Nanti di kanan kiri ini bilangin gak usah bacaannya aneh, yasinan, tahlilan, diwasiatin semua, gak apa. Karena pada akhirnya dari salian, kata Rasulullah, al-mayyitu yu'adzabu bika'i ahlihi, mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Maksudnya dia sudah tahu di kanan kirinya itu biasa meratap, tapi dia tidak wasiat supaya tidak meratap keluarganya, itu disiksa. Sudah tahu di kanan kirinya tradisi macam-macam, gak wasiat, itu juga bisa disiksa. Makanya antum harus wasiat. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin aja wasiat kepada keluarganya, siapapun yang datang setelah mati saya, nengok dan datang ke rumah saya, 1, 2, 3, apalagi ribuan, saya gak rito. Masya Allah, habis meninggal dunia rumah biasa. Biasanya sebelum meninggal, yang datang untuk urusan bisnis-bisnis, listrik-listrik, itu aja. Gak ada datang khusus, nengok rumahnya Syekh Muhammad, bagaimana meninggal dunianya, terus kemudian menghibur, enggak, biasa. Itulah kematian orang soleh, itulah kematian ulama, itulah kematian di atas sunnah. Nah, hadirin sekalian, wasiat itu kalau bisa jangan sampai lebih daripada sepertiga, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis halaman 14, sepertiga itu sudah banyak. Ya, sepertiga juga sudah banyak. Dan wasiat itu hendaknya disaksikan 2 orang, ya, kalau memang tidak ada orang muslim, maka orang kafir pun juga boleh berdasarkan firman Allah yang ada di dalam halaman 16 Al-Maidah ayat 106, ya, untuk menjadi saksi. Karena kemungkinan besar orang ketika meninggal dunia itu tidak tahu tempatnya, dan tidak ada yang bisa merencanakan, bisa saja di tengah jalan. Makanya Islam itu idza daqa ittasa'a, kalau masalahnya itu ribet, maka Islam yang melonggar. Karena potensi untuk mendapatkan saksi muslim itu tidak mudah di perjalanan, dan dimanapun orang mati itu bisa, maka Islam memberikan kelonggaran untuk wasiat ini tidak harus saktel, saksi harus muslim, boleh kafir. Kenapa? karena untuk masalah kematian tidak tahu tempat di mana, dan bisa aja di perjalanan, bisa aja di kejauhan, dan bahkan tidak ada muslim sama sekali, maka Islam melonggar, memberikan suatu kelonggaran. Itu kaidah di dalam usul fikih, idza tasa'a idza dhaqa tasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kalau meluas maka sempit, kalau sempit meluas. Itu maknanya Islam itu kalau perkaranya menyempit, sulit, maka Islam yang mudah. Kalau sekarang kondisinya mudah, maka Islam kembali seperti ketatnya. Contoh aja sholat. Ketika kita susah perjalanan, dilonggarin oleh Islam. Perempuan hamil dalam keadaan sulit, puasa dilonggarkan oleh Islam, dan seterusnya. Ini makna kaidah idza tasa'a idza wa idza dhaqa ittasa'a. Dan jangan sampai merubah wasiat, ya, wasiat yang sudah ditetapkan, karena dosa besar merubah wasiat itu. Kemudian yang kelima, membagi harta waris. Ini Pak. Ya, jika seorang meninggal dunia, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memutuskan pembayaran hutang sebelum pelaksanaan wasiat. Wajib membagi harta waris sesuai dengan aturan syariat. Jadi jangan sampai kita keluar dari syariat. Kenapa? Karena Allah setelah menjelaskan pembagian warisan secara detail dan rapi, apik, runut di dalam surat An-Nisa, Allah mengakhiri tilka hududullah, itu adalah batasan Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, antum lihat halaman 19, ketetapan hukum dalam pembagian waris yang Allah tetapkan untuk ahli waris telah diselaraskan dengan kedekatan dan kebutuhan. Kedekatan anak, istri atau suami, bapak, dan kebutuhan orang yang lebih membutuhkan di dalam hidup diberi bagian besar. Contoh anak laki sama anak perempuan. Kenapa dua kali lipat? Karena laki lebih butuh daripada perempuan. Sekarang saya kasih contoh. Yang mengatakan bahwa adil itu dibagi rata salah. Sekarang ada anak ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Sama-sama bujang. Laki bujang, perempuan bujang. Setelah meninggal ayahnya, nikah dua-duanya. Yang laki dapat bagian 100 juta, yang perempuan 50 juta, kan gitu. Oke. Setelah nikah, laki-laki bayar mahar 70 gram emas. Ya umpamanya gede-gede itu gak apa-apa. Ya namanya aja contoh, jangan nanggung-nanggung ya. Terus kemudian serahan ke mertua 25 juta. Berapa? Kemudian bayar catering 30 juta. Bayar dekor 20 juta. Habis. Habis. Untuk bayar kontrak, beli macam-macam perlengkapan, ngutang. Yang perempuannya 50 juta untuk tambah mahar 70 gram. Kemudian setelah itu nanti kado, subhanallah, kanan kiri ada yang ngasih 3 gram, 5 gram, 10 gram, bahkan ada 1 kilo, Mas Dodi maksudnya. Itu gitu. Subhanallah, habis nikah Pak, buka kredit, subhanallah, kekayaannya 150 juta. Mana Pak yang lebih butuh? Islam memandang keadilan adalah kedekatan kebutuhan. Siapa yang paling dekat dapat banyak, siapa yang paling butuh dapat banyak, bukan bagi rata. Itu namanya adil menurut Abu Nawas. Zolim bareng-bareng adil. Enggak. Contoh aja sekarang, kita punya anak SMA, SMP, SD, masa beli bahan seragam sama meterannya, dibeliin 3 meter semua, atau diukur pakai SD aja deh, semeter semuanya, SMA gak bisa sekolah lagi. Ya, adilnya SMA sesuai dengan kebutuhannya, SMP kasih bahan paket kebutuhan, SD juga begitu. Ini pandangan Islam. Oleh karena itu kita harus bagi dengan, dan Pak, kalau kita bagi dengan Islam, itu rasa keadilan tegak. Karena yang bagi Allah terima, alhamdulillah, yang bagi Allah. Beda yang bagi Pak RT, beda yang bagi sekarang manusia biasa. Bisa saja muncul nanti kayaknya itu enggak ada itu kemarin. Akhirnya mungkin lagi. Tapi kalau sudah yang bagi Allah, insya Allah, masa sih Allah zalim sama saya. Apalagi seorang mukmin, hatinya iman kepada Allah, pasti ridho sama pembagian Allah. Karena Zat yang Maha Adil, dialah yang memberikan suatu rasa adil, rasa aman. Oleh karena itu lega, pakailah cara syariat. Dan hadirin sekalian, yang paling penting, dilanjutkan. Yang demikian itu adalah ketetapan hukum Allah yang tidak boleh dilanggar dan dinodai. Allah berfirman, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dalam membagi warisan, tidak menambah jatah sebagian ahli waris dan tidak mengurangi jatah sebagian lainnya dengan melakukan rekayasa atau cara apapun, bahkan dia berusaha menjalankan ketentuan Allah dalam membagi warisan sebagaimana mestinya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya. Terus itu firman Allah ya. Oleh karena itu, membagi harta waris secara adil dan sesuai dengan sunnah atau syariat kepada ahli waris termasuk urusan mayit yang harus disegerakan, dituntaskan. Menunda membagi waris akan membuat masalah rumit dan menimbulkan persengketaan berlarut-larut, karena bisa jadi sebelum harta waris terbagi secara tuntas dan sempurna, ternyata sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia. Nah ini masalah Pak. Dan manusia cenderung berubah-ubah dalam berpikir. Sementara masalah harta rentan dari persengketaan. Mungkin ketika pewaris meninggal sebagai ahli waris tidak mempermasalahkan pembagian warisan karena hidupnya berkecukupan. Namun suatu ketika hidupnya jatuh miskin, dia mempermasalahkan, bahkan mengungkit-ungkit, bahkan akhirnya sampai ke pengadilan silaturahmi akhirnya menjadi putus. Pak, ada orang ngomong gini kadang. Kita akhirnya hanya itu emaknya baru mati kemarin, udah rebutan warisan. Ini orang pada gak punya adab. Mbok nunggu kayak kuburan emaknya kering gitu. Setelah itu baru dibagi-bagi. Baru kemarin kuburannya aja belum kering. Bilang aja Pak, hujan terus kapan keringnya? Itu. Enggak ada istilah basah, istilah kering. Kenapa? Kalau antum menunda, nanti kalau dia hidup terus, kalau enggak. Pernah saya disuruh bantu bagi warisan Pak, yang mati 4 orang setelahnya. Tahun berapa Pak matinya? Tahun 84. Akhirnya Pak, bagi sendiri aja Pak. Susah. Bagi orang yang meninggal pertama aja sudah susah. Terus kemudian kita kasih semua, kita usut. Ini matinya kapan? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kemudian ahli waris yang mati kedua, mati ketiga, mati keempat. Ini ada nggak yang mati lagi? Khotbah. Belum lagi kadang-kadang ya, mungkin pada saat pembagian warisan, di antara ahli waris ada yang kaya raya, nggak memperdulikan masalah, ini harta. Ternyata suatu ketika jatuh miskin. Harta belum diwariskan atau bahkan dipakai begitu saja oleh adiknya, diserahkan, dikasihkan. Ternyata subhanallah, sekarang tanahnya digubur 1 meter 30 juta. Subhanallah. Anaknya sekarang bayar kuliah, yang satunya nikah, yang istri kedua minta alfa. Nah, coba. Aduh, itu kayaknya yang tanah 1000 sama adik saya itu kayaknya coba deh saya minta separuh-separuh. Nah, kalau dulu harganya cuma berapa? 500.000. Kalau dulu cuma 300.000, sekarang udah 30 juta. Kali 1000 berapa, Pak? Masya Allah, kalkulator penuh juga. Kayaknya dapat nih, Alphard dapat, anak bayar kuliah, yang satunya koas sudah bisa kebayar. Itu pikirannya. Akhirnya apa? Datang. Yang sono cenderung sudah merasa nyaman, enak. Lah ini kan sudah diberikan milik saya, apalagi sudah jatuh punya anak gede-gede. Paman mau apa lo? Ngegoloknya. Akhirnya apa? Sengketa ke pengadilan, putus silaturahmi. Banyak Pak, bahkan bukan hanya sekedar puluhan, ratusan kasus seperti ini. Maka cepat selesaikan. Beres. Nanti soal mau ngasih silakan setelah dibagi-bagi secara syar'i. Dan jangan sampai pakai hukum adat nasional, hukum kesepakatan, pakai hukum syariah. Kenapa? Kalau yang bagi Allah yang Maha Adil, semua akan tunduk sami'na wa atha'na, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Tapi kalau hukum adat repot, hukum nasional repot. Nanti ya kalau sekarang kita terima yang satunya, kalau enggak repot bubar juga. Makanya orang muslim pakai syariah. Hadirin sekalian, selanjutnya amalan yang menguntungkan mayit, jam berapa nih Pak? Hah? Sebelas. Berarti udah lama dong. Enggak ngomong-ngomong lagi. Kelamaan ini. Aduh, makanya gue nyesek banget nih. Gitu, ya. Amalan yang menguntungkan kita baca cepat, doa dan istighfar muslim kepada sesama kita. Makanya Pak, kalau ada orang meninggal saudara kita, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan yang keduanya amalan anak. Masya Allah Pak, kenapa Allah menekankan anak? Karena kalau orang biasa, ingat kita mendoakan saudara kita paling batas setelah meninggal 5 hari. Saya tanya sama antum semua, antum sampai hari ini masih mendoakan tetangga antum yang meninggal 5 tahun lalu? Coba angkat tangan siapa ya? Enggak ada. Jangankan doakan, namanya aja lupa. Dikubur di mana aja lupa. Tapi subhanallah, yang namanya anak Pak, biarpun sudah tua, umroh, haji, sujud, tahajud, masih ingat sama orang tua. Makanya ditekankan sama Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, di antara waladin shalihin yad'u lahu. Padahal doa siapa aja nyampe, doa orang muslim mana aja nyampe. Kenapa ditekankan anak? Karena anak soleh terutama lebih cenderung mendoakan dan manggil terus setiap saat memanjatkan doa untuk orang tuanya. Maka punya anak soleh itu subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, da'watul muslim di akhiri ghaibil ghaib. Doa seorang muslim di kejauhan, terutama dunia akhirat, ghaib udah mustajabatun, dikabulkan. Wa ala ra'si malakul muwakkal, di kepalanya ma Allah utus malaikat. Kullama da'a li akhihi khairin, setiap saat mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al-malak amin wa laka bimisli, malaikat mengatakan amin, kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau muslim dengan non muslim enggak kena. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya saudara orang tua yang masih kafir, pokoknya dimasukin Islam, soal bentuknya nomor sekian, yang penting Islam supaya nyambung, didoakan kena. Kalau enggak Islam, itu kayak nyambung batang pisang sama kabel listrik, enggak bunyi itu. Makanya yang penting masuk Islam. Mau sholatnya kayak apa bentuknya nomor sekian, mau Islamnya kayak apa, yang penting asyhadu an la ilaha illallah, biar punya jalur. Karena kalau sudah kafir, seperti nasibnya Abu Thalib, Rasulullah enggak bisa berbuat apa-apa. Seperti kasus Nabi Ibrahim dengan bapaknya, sehebat itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh kepada anaknya, istrinya. Nah, tentang selanjutnya melunasi hutang tadi sudah kita bayar ya, kita bahas dibayar hutang itu, jangan ditunda-tunda. Yang penting Pak, hidup enggak punya utang itu lebih bahagia. Enggak ada masalah. Gak punya apa-apa, yang penting gak punya utang. Daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa punya utang. Aduh, kenapa dulu kredit? Itu pasti orang itu kalau sudah punya utang, pertanyaan tiap hari, kenapa? Aduh, kenapa dulu? Kadang-kadang subhanallah ada orang utang dijadikan hobi. Kredit sebulan sampai 15 warna. Ya, kodong kredit, jubah kredit, sandal kredit, jalan itu mereknya sampai kredit, itu dandan semuanya kredit, wajan kredit, semuanya rumah tangga merek kredit. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang ada senang numpuk barang dok, barang perabot rumah tangga itu ditumpuk aja, dari mulai bujangan sampai punya anak 4, wajan tengkur terus nggak pernah dipakai. Kenapa? Nggak pernah masalah. Anaknya seneng aja itu, ya, tandang ini semua ngapain gitu di, kadang-kadang menunggu-nungguin dulu. Kalau ditanya, bu, ini ngapain bu dipakai untuk anak cucu? Ya Allah, untuk anak cucu. Anak cucunya juga begitu, itu bisa segudang. Itu. Tapi beli buku itu loh. Buku masya Allah beli udah 3 tahun. Plastiknya belum lepas. Makanya doa kagak pernah hafal. Tanya, iya pak untuk anak cucu nanti pak. Baca sendiri dong. Menunaikan nazar. Nah ini nazar. Pak, nazar itu utang, utang itu nazar. Ya, enggak. Nazar itu utang, tapi tidak semua utang itu nazar. Harus dibayar. Makanya di antara ulama mengarahkan hadis, man mata wa'ali siyam soma'an waliyuhu, siapa yang mati punya tanggungan puasa yang memuasakan ahli warisnya. Maksudnya puasa nazar. Maka ketika ada seorang yang wafat, ya, punya nazar, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, faqdihi anha, maka qadalah dia. Terus kemudian amal kebaikan anak soleh, ini semua enggak usah niat-niat. Gini pak, ada orang kadang-kadang tanya, pak, saya mau bikin masjid, saya niatkan untuk orang tua. Pak, Allah mengatakan kan begini, fahami, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan anak itu dari hasil usaha orang tua. Sebagaimana usaha antum otomatis nyampe ke antum tanpa niat-niatan, usaha anak itu juga otomatis nyampe ke orang tua tanpa niat. Antum puasa sekarang, antum sholat, untuk nyampe ke diri antum perlu niat? Enggak, otomatis. Kalau sekarang manusia mendapatkan pahala otomatis balasannya dari usahanya, anak termasuk usaha orang tua. Oleh karena itu semua usaha anak otomatis sampai ke orang tua, enggak perlu niat. Mau hajinya, mau umrohnya, mau sholatnya. Ini hadis yang sahih tentang pengarahan amalan anak ke orang tua. Bahkan ada orang yang ditinggikan derajatnya di surga, penasaran, dikatakan annahadha, kenapa ini semua terjadi? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Kemudian amal jariah semasa hidup, yang di sini dikatakan oleh Rasulullah 3. Terus kemudian yang kedua, inna mimma yulhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mautihi. Sesuatu yang bisa nyambung dari amal kebaikan seorang setelah matinya adalah ilman allamahu, ilmu yang diajarkan, wa nasyarahu, yang disebarkan. Maka banggalah yang menjadi ulama, banggalah yang menjadi da'i, tapi ulama yang mukhlis rabbani, da'i yang mukhlis, ya, bukan da'i sekarang setengah artis. Ada sekarang ustaz setengah artis, artis setengah ustaz, ya. Na'udzubillah. Jadi gayanya kayak artis. Kalau diminta ngaji aja susah. Hitung-hitungan. Na'udzubillah min dzalik. Enggak cocok batal. Na'udzubillah min dzalik. Ini dajjal. Bukan ustaz. Ini merusak dakwah. Sehingga dakwah rusak. Wa mushafan warasahu mushaf. Wa waladan salihan tarakahu. Anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh subhanallah. Makanya pak, Rasulullah mengatakan la yadahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa waladun inqata' ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan punya anak kalau kalian meninggal dunia enggak punya anak, terputus semuanya. Subhanallah. Maka tidak ada ceritanya orangnya serugi punya anak, kecuali orang apa? Orang yang enggak tahu iman akhirat. Enggak ada. Subhanallah, jangankan orang mukmin, orang kafir aja pak senang punya anak. Siapa yang tak senang? Coba antum punya anak 15, hari raya membeliin kopiah 15, koko 15, sarung 15, emaknya kudung 15, jubah 15, sandal 15. Apa enggak habis Ramadan bisa buka toko busana? Senang, subhanallah. Apa susahnya? Enggak ada. Coba antum sekarang, anak antum 15, yang 5 di Jakarta, antum modal cuma dari Bandung 500 ribu, pulang 3 juta. Modal 500 ribu, pulang 5 juta, 3 juta. Yang ini ninggalin 1 juta 700, 1 juta, pulang 5 juta. Masya Allah, ini ngalahin bank itu. Bank masih lambat mas, nunggu sebulan sekian. Ini langsung cash. Itu halal lagi ribanya ini, gitu, gitu. Halal, modal cuma 500, jadi beranak 5 juta halal lagi gara-gara anak. Makanya benar tuh moto, dua anak lebih baik. Itu bagus. Itu yang baru-baru ini bagus. Yang kemarin-kemarin gak bagus. Dua anak cukup, gak benar. Yang soleh, dua anak lebih baik. Komaknya yang antum beda kan. Gitu. Sekarang siapa yang gini pak, punya anak itu susahnya. Kalau dianggap susah, kalau kecil-kecil, tapi kecil kita dihibur oleh Allah, lucunya. Ya memang benar secara umum punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita dikasih karunia Allah, senang disusahi anak. Ini orang tua itu kalau gak disusahi anak gak bahagia. Coba aja anak antum gak nangis 3 bulan, ayo. Susah gak? Susah. Katanya nangis itu kan susah kan. Wah anak nangis terus aja. Tapi coba anak antum gak nangis 3 bulan. Wah, keliling ke ustaz-ustaz, ke psikiater. Ustaz, anak saya tolong dirukyah. Kenapa bu? Enggak nangis. Udah bagus nih bu. Enggak nangis. Alhamdulillah. Sedih. Coba antum lihat susahnya orang tua dari mulai hamil 9 bulan. Paling senangnya sehari apa? Lahiran. Alhamdulillah mbak, anak saya lahir. Namanya ini. Habis itu susah lagi. Bangun jam 2, pipis, ee. Walaupun bapaknya masih bisa ngorok gitu kan, gitu. Kadang-kadang lahiran taruhan nyawa di klinik, bapaknya mau tidur di depan klinik, ngimpi lagi nikah, kurang aja. Tadi pecul gitu kan, gitu. Ada habis itu pak, gede, ya Allah ya, mau jalan aja kita detik, ya Allah jatuh, sungsel, nangis, cedok, nangis. Deg-degan terus. Nanti umur 3-4 bulan nyariin TK sampai survei 5 TK. Nggak ada yang cocok. Akhirnya emaknya sama bapaknya sampai tengkat tuh turunan kamu tuh. Enak aja loh. Gue dulu nggak begini. Dulu seneng saya sekolah. Ini kayaknya turunan bapak kamu tuh bapaknya. Subhanallah. Survei 5 sekolah kagak ada yang cocok. Cocok. Masya Allah pak udah dibayar semuanya. Malas belajar. Kadang-kadang adatnya banyak daripada masuknya. Coba masuk seminggu 3 kali. Lihat 3 hari. Cuma sekali kadang setengah hari. 2 hari ngendong. Nanti lulus. Paling senengnya apa? Wisuda foto-fotoan. Orang Indonesia kan paling seneng foto-fotoan. Apalagi haji umroh. Rukun haji yang kelima foto-fotoan. Rukun haji yang kelima foto-fotoan. Setelah wukuf, ihram, tawaf. Foto-foto. Wong kadang masya Allah pak umroh aja itu agendanya sampai 5 umroh nengok foto. Tiang masjidnya dipotoin semua. Ada apa aja dipotoin sampai segini. Bagaimana kalau haji itu 10 mungkin agendanya. Nah habis itu susah. SD 6 tahun antar jemput belum bayarannya, belum masalah sekolahnya. Lulus susah lagi SMP, SMU, sampai perguruan tinggi. Gini yang lulus diambil orang. Enak ya bosan. Iya, susah. Gini, siapa seneng siapa? Waduh. Pokoknya orang tua itu susah punah. Tapi alhamdulillah kita dikasih karunia Allah, senang disusahin. Alhamdulillah. Kalau orang tua nggak dikasih karunia ini, nggak ada yang pernah senang punya anak. Senang disusahin anak. Minta apa aja kadang-kadang. Yang penting anak saya pakai baju Agus nomor sekian. Kadang baju itu aja sampai ngaji itu keapal jarak 200 meter. Mas, itu kayaknya Mas Khalid ya. Kok tahu mas? Bajunya itu hijau. Iya, ketahuan dari 200 meter. Itu demi anak. Makanya kata Rasulullah, innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak itu bikin bakhil orang tua. Bakhil. Mau infak pak, ingat anak. Ya Allah belum bayar semester. Ditarik, 50 ribu itu dibalikin. Ditarik apa yang ditarik? Gambar pedang Batimura. Ada pedang Batimura? No. Gambar berapa pak? Alhamdulillah. Itu yang paling banyak di kota masjid. Pedang semua. Kota 10 itu pak, pedang kabeh. Ini mau perang. Pedang semua. Udah begitu mabkhalatun, bikin majbanatun, bikin pengecut. Wah, dulu gagah berani. Ah, punya anak mas sadar kan. Udah mau perang jihad, ya Allah, anak saya kecil-kecil gimana. Pengecut. Kemudian majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mau ngaji anaknya cerewet, anaknya masuk angin. Enggak jadi ngaji, enggak tahu isi ngajiannya ini. Bodoh. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Ini yang makna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sehingga yang paling penting adalah pendidikan. Dan tolong diperhatikan buat orang tua, pendidikan itu proses besar. Salah berarti antum telah mencetak manusia rusak seumur hidup, seumur generasi, satu generasi manusia. Maka jangan main-main dengan pendidikan. Dan kita semua adalah pendidik, supaya dapat anak soleh ini, Pak. Jadi yang salah itu gini loh, ini maaf. Yang salah itu, yang perlu membaca buku-buku pendidikan itu cuma guru. Yang perlu baca tentang masalah psikologi anak itu guru. Salah. Semua kita ini pendidik. Anehnya kadang-kadang mondokin anak, nyukolain anak, bukan mendukung proses pendidikan, malah grogotin, malah menurin, malah mendistorsi. Sehingga antara hasil sekolahan dengan yang diinginkan orang tua selalu miss. Nanti orang tua cuma bawaannya nagih, mana anak saya begini, begini. Proses tidak dijalankan. Output input boleh ditanya, tapi pertanyaan yang paling utama adalah proses untuk kesana. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan. Maka sekolah, orang tua dan anak harus kerjasama untuk mencetak waladun sholihun yad'una, supaya yang kita simpan ini, masya Allah, Pak, anak itu simpanan. Makanya ketika ada anak meninggal dunia, doanya gimana? Contoh, contoh, gimana? Enggak pernah sholat jenazah, Pak? Atau enggak pernah melihat anak mati? Atau enggak pernah sholat? Ya? Allahumma ja'alhu, masya Allah, ya Allah, jadikanlah dia faraton, simpenan, wa dukhran, juga simpenan, wa mujaban, pensafat yang mujaban, wa syabian, pensafat liwalidayhi yaumal qiyamah, kedua orang tuanya di hari kiamat. Allahumma ja'alhu fi mawazini hasanatihima, ya Allah, jadikanlah kedua ini, jadikanlah dia dalam untuk pemberat timbangan kedua orang tuanya. Allahumma alhiq bi solihil mukminin, ya Allah, pertemukanlah dia dengan orang-orang soleh dari kalangan orang mukmin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihissalam, dan jadikanlah dia di tempat pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anak-anak kecil yang meninggal kecil itu nanti diasuh semua oleh Nabi Ibrahim sama Sarah, dan nanti setelah orang tuanya masuk dikasihkan semua berdasarkan hadis yang sahih. Itulah nanti yang menjadi pelayan ahlu surga, kecil selalu kecil, yang dikatakan oleh Allah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka nanti dikelilingin orang kecil yang selalu kecil, melayani, menuangin homer, ini minuman, ini semuanya. Itulah anak-anak yang meninggal pada saat kecil. Cukup amal jariah semasa hidup termasuk anak, ya. Mushaf, ya, mushaf antum lengkap di masjid-masjid itu, masya Allah. Subhanallah, Pak, antum beli apa ya? Ini berapa harganya? 5.000, ya, 5.000. Mushaf, satu mushaf harganya berapa? 50.000. Berarti ini 10. Antum masukkan ke masjid 10, paling ketemu orang 10, diminum 1 jam habis. Habis. Tapi antum masukkan mushaf satu ke masjid, 5 tahun belum tentu habis. Nikmat. Makanya di sini kita kadang-kadang tidak tahu tempat kebaikan, atau tidak tahu tempat kebaikan yang bagus tapi sederhana bentuknya. Contoh, antum datang ke masjid, bawa aja satu kardus air hari Jumat. Ketika ada orang habis sholat Jumat, kasih satu. Subhanallah. Yakin, Pak, biarpun yang sholat itu direktur, biarpun menteri, diminum karena haus. Kalau antum kasih di restoran, ditolak. Wong sekarang melimpah kok saya punya duit. Kalau antum kasihkan di ruangan pertemuan, ditolak. Apaan? Tapi kalau antum kasihkan habis sholat, minum, haus, kebaikan. Antum sekarang sederhana, Pak, kadang-kadang di rumah kita depan ada jalan lubang. Apalagi di Bandung, masya Allah, banyak sekali surganya. Karena subhanallah, di antara tanda iman adalah iman tatut ikhwan. Dengarkan, Rasulullah mengatakan, fa inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati li syajaratin naz'aha an tariqin nas tu'dhihim. Sesungguhnya saya melihat orang yang bergelimang nikmat di surga karena hanya sekedar menyingkirkan pohon berduri dari jalan manusia yang mengganggu manusia. Dan imatatul adza anit tariq itu surga. Pak, lubang kecil, antum isi semen gak ada sekilo. Subhanallah, berapa banyak surga kita. Buktinya berapa banyak orang nyungsep situ, yang peleknya lengkung, yang kakinya patah. Kita tutup surga. Kadang kita tonton, udah gitu disyukurin, kadang-kadang jatuh diketawain. Ini manusia GSM itu namanya. Ya. Apa GSM? Gak usah disingkat ya. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita itu cuek. Kadang-kadang kita itu membiarkan surga di depan mata kita terlantar. Dan seringnya kita membuat dosa, dosa-dosa sosial, contoh bikin tadi lubang dibiarkan. Tahu kita bisa kok. Malah dibikin polisi tidur. Udah begitu tinggi kecil. Wah, itu mah sengaja nyelakakan orang. Dibikin tinggi kecil, orang naik syukurin oh itu. Itu namanya SMS, seneng lihat orang susah. Itu BMG, bikin manusia galau. Jangan, Pak. Bahkan polisi tidur yang tidak standar dishub itu dosanya 40 lipat. Pertama menghina polisi tidur terus. Itu jelas. Yang kedua, berapa banyak motor rusak, kaki badan mungkin patah. Dan yang ketiganya mengganggu lalu lintas. Wong parkir gerigil sembarangan tempat aja enggak boleh, apalagi polisi tidur, bikin kondangan di tengah jalan, bikin apa namanya? Drum, apa narik dan enggak bisa. Ini semuanya adalah imatatul adza an-nitariq. Dengan demikian, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Surga ya ikhwan, ya. Saya kira hal-hal yang perlu kita sampaikan itu amal jariah. Dan ini subhanallah, antum bikin masjid atau rumah Ibnu Sabil atau yatim piatu atau sungai yang antum alirkan, sedekah yang antum keluarkan, fi mali wa fi sihhati wa hayati, dalam ketika sihat dan hidupnya, yalhaquhu min ba'di mautihi, semuanya nyambung setelah matinya. Intinya itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang merugikan orang-orang yang mati, meratapi kematian. Antum baca terus ucap upacara duka ya, di beberapa daerah, masing-masing daerah itu ada upacara kematian berbeda-beda, selamatan dan tahlilan juga, khataman Al-Qur'an di pemakaman, kemudian mengupah pembacaan Al-Qur'an, bahkan sudah menjadi tradisi ya, siapa yang paling besar mengupahnya maka paling disenengin oleh para pembaca, menghadiahkan surat Al-Fatihah. Misalnya ila khaturatin Nabi Mustafa Muhammadin SAW Al-Baqarah, Al-Fatihah. Karena kalau Al-Baqarah imamnya aja gak hafal, makanya Al-Fatihah. Terus Yasinan, itu sudah merupakan surat populer. Talqin mayit, pasca penguburan, diingatkan kamu nanti didatangi makhluk begini-begini, kalau tolong kalau ditanya begini, jawab begini, itu semuanya merupakan suatu tradisi, tidak ada dasarnya. Mengubur mayit di dalam masjid, ini juga perkara yang sangat banyak. Mendirikan bangunan dan menulis di atas kuburan, kadang-kadang ditulis ya nama Fulan bin Fulan, tanggal lahir, kurang pak, hobi mancing. Apa yang ditulis? Kadang-kadang tanggal lahir ini, desa, kampung, bin. Ya kurang sekali yang hobi, gitu kan gitu. Nah, ini hal-hal yang tidak ada sandaran. Nah, tata cara takziah, ziarah kubur. Ya, tata cara, ya orang yang kena musibah itu kelompok tiga, tidak puas. Ada yang sekarang menerima, ada yang bersyukur. Yang bersyukur ini tingkatan paling tertinggi. Kemudian tata cara takziah, ya kita sampaikan di mana aja kita ketemu, tidak usah ngumpul datang ke tempat tertentu, mana aja kita sampaikan. Lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu syai'in lahu ila ajalin musamma faltasbir wa tastaqim. Terus kemudian tetangga kanan kirinya kalau memang bisa memberi, membuat makanan karena dia enggak bisa, sibuk, sedih, maka kita bikin makanan, bukan malah yang rumah membuat makanan. Terus takziah kepada orang kafir, dibolehkan takziah kepada orang kafir. Di sini saya turunkan beberapa asar dan bacaannya. Ini bacaan takziah atas kematian orang kafir. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bila kamu ingin bertakziah atas kematian orang kafir zimmi, maka katakan tidaklah yang menimpamu kecuali kebaikan, atau semoga Allah memperbanyak harta anak-anakmu serta memperpanjang umurmu atau hidupmu. Ini bacaan takziah kepada orang-orang kafir. Hukum ziarah kubur ada dua, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya dilarang. Nah, dilarang karena melakukan beberapa penyimpangan. Beberapa penyimpangan halaman 82, menyembelih hewan di kuburan. Beberapa perkara yang tercantum di dalam hadis, mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, boleh mendirikan bangunan dari kuburan, meninggikan kuburan, menulis di atas kuburan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Salat menghadap kuburan, ini juga tidak boleh. Salat di kuburan meskipun tidak menghadap ke arahnya. Syekh Saleh Fauzan berkata doa ini beliau panjatkan, ya Allahumma la taj'al qabri watan yu'bad, karena Rasulullah ingin melindungi umatnya dari kesyirikan dan supaya kuburannya tidak dikultuskan. Kalau kuburannya Rasulullah yang begitu hebat saja tidak boleh diperlakukan seperti itu, apalagi yang lainnya. Membangun di atas membangun masjid di atas kuburan ini adalah perilaku Yahudi Nasrani, atau menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan dikunjungi tiap minggu, bulan, tahun, sama aja. Sengaja mengadakan perjalanan tur kendaraan ziarah selain ketiga masjid, ya, menyalakan lampu dan macam-macam, ini semua juga. Nah, terakhir ini butuh waktu khusus, ya, acara khusus, yaitu tata cara praktis mengurus jenazah. Ya, walaupun simple kita sampaikan, tetapi ini layak untuk kita sampaikan dalam satu term pertemuan khusus bagaimana menyelenggarakan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyolati sampai mengubur. Ini wallahu'alam bishawab. Saya kira waktu yang membatasi kita, saya kira enggak usah tanya jawab karena enggak ada pertanyaan, jadi enggak perlu dijawab. Banyak banget, Pak. Ustadz, bagaimana dengan mayit yang pernah belajar tenaga dalam? Itu gini, Pak. Mayit atau siapa saja yang dulu pernah belajar ilmu dalam, itu jinnya imma sudah keluar atau belum. Kalau belum keluar, biasanya mengganggu orang ketika sakaratul maut. Makanya kenapa ada sinyalemen, kalau orang punya ilmu kebal matinya susah, itu masalahnya jinnya enggak keluar, itu aja. Itu ini sampai dia mengkeluar semua baru dia apa namanya terjadi kemudahan. Sehingga saya anjurkan siapapun yang pernah belajar ilmu kebal, ilmu dalam, belajar ilmu intak, ilmu putih, terserah istilahnya, hilangkan, tinggalkan, gak ada faedah. Kalau antum gak percaya, cukup saya yang pengalaman. Susah gangguan jin, gangguan ini. Makanya saya tulis buku judulnya Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Ya, itu apa namanya, membongkar semua tentang masalah ilmu-ilmu perdukun. Karena anaknya di Indonesia ini dukun menjadi orang yang hebat. Apa aja dukun. Orang pengen maling sukses ke dukun. Ilmu sirat. Supaya naik bus gak bayar ke dukun. Membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'syainu fa'um la yubsirun. Dibaca 41 kali gak napas. Ya enggak bayar, mau pingsan. Katanya kondekturnya udah pak, enggak usah bayar pak, antar ke rumah sakit. Aneh-aneh aja itu. Ya ini semua enggak benar. Bahkan sampai pelacur dan berbagai macam tindak-tindak maksiat itu datang semua lancar mendapatkan ilmu dari dukun, supaya pelacur laris dikasih ilmu pelet Dewi Lanjari sama dukun. Kalau enggak gendam asmoro bikin kelepak-kelepak, katanya ada gendam asmoro, ajian jaran koya, ajian semar mesem, ajian ada lagi krim yusufa, macam-macam ya. Yang dulu saya pakai itu rompi Rijalowo. Rompi itu harganya 15 juta. Dulu kalau saya pakai itu bangga banget. Pasti gagah, pasti katanya ini. Terus saya punya keris Nabi Adam. Enggak tahu Nabi Adamnya di mana, kerisnya di mana. Itu bentuknya hitam. Ini lancip, terus ada tulisannya. Itu untuk orang memudahkan lahiran, sakit apa aja, nolak mau angin puting beliung. Ya ketika itu bisa, karena dibantu masjid atau besi kuning, ya semua kulbunta. Ya. Kalau kita sering berpikir tentang kematian dan hari setelah kematian, apa itu bertanda buat? Mikir kematian itu tidak konotasinya lupa dunia. Bahkan dengan kita mengingat kematian itu semangat kerja, ya Allah, supaya saya tinggalkan anak cucu saya berkecukupan. Itu siap mati. Ya Allah, saya semangat kerja untuk cari uang supaya bisa sedekah. Itu siap mati. Ya Allah, sekarang ini saya semangat sholat karena nanti untuk bekal siap mati. Bukan persiapan mati itu jadi lemas, gak berdaya, murung terus, ambil bikin kuburan, calon untuk dikubur kita, ditengok tiap weekend, gitu kan? Ya Allah, gue nanti di sini. Itu bukan. Malah sebagian ulama memakruhkan membuat kuburan sebelum kita mati. Kenapa? Mati kita gak jelas. Mungkin gak kita harus mati di Bandung? Belum tentu. Bisa aja di Sumatera, bahkan pernah di majelisnya Nabi Sulaiman, malaikat mau datang disuruh nyambut Allah nyawa orang ini. Tapi di daerah lain, gimana caranya ya? Mikir dia. Subhanallah, tak selama orang itu ditugaskan Nabi Sulaiman ke suatu tempat yang itu harus dicabut nyawa. Terima kasih Nabi Sulaiman. Ya. Malaikat, ini orang saya mau cabut nyawanya di tempat itu, tapi gimana mau dia di sini? Ternyata Nabi sudah menyuruh untuk kesana. Ya, makanya Allah katakan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, jiwa manapun tidak tahu mati di mana. Makanya enggak perlu bikin kuburan. Kita siapin kuburan mewah desa diaku, ternyata mati di Mekah. Untuk apa? Kita pindah Mekah mulia. Dikubur tanah Masya Allah Madinah, apalagi Rasulullah mengatakan famanistata'a yamuta fil madinati falyamut, siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah hendaknya dia lakukan mati di Madinah. Tapi normal ya, enggak bunuh diri ya enggak. Ustaz, dulu anak pernah melakukan perbuatan dosa waktu itu, anak pernah pacaran berpian dalam itu walaupun tidak melakukan hubungan, tapi saya takut akan dosa. Intinya begini, semua dosa diampuni Allah, tidak ada pengecualian termasuk syirik, zina. Yang penting taubat dan nasuha. Fatubu ila Allahi ayyuhal mu'minuna ya la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang mukmin, semua dosa, mudah-mudahan kalian sukses. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang penting lakukan satu langkah, tikat kuat, kemudian mengakui dosa. Setelah itu syarat dipenuhi, nyesel, melepas, tidak balik lagi. Kalau hak orang lain balikin, atau kalau berupa non materi minta maaf. Setelah itu hadirin sekalian, kita waspadai tanda-tanda tobat. Tanda-tanda tobat itu kehidupannya setelahnya lebih baik. Ketika dia ingat dosa, selalu sedih bahkan menangis. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, dia teriris-iris hatinya ketika mengingat kesalahan masa lalunya. Ini tanda orang. Dan yang selanjutnya, ridho terhadap putusan Allah apapun. Ini tanda orang ini diterima taubatnya. Dan selanjutnya, tentang maksiat seperti ini, saya ingatkan semua ikhwan akhwat, tolong diperhatikan. Maksiat apapun yang terjadi masa lalu, jangan banyak diceritakan ke manusia. Curhat sama Allah, jangan curhat sama manusia. Gak ada baiknya. Emang manusia bisa ngampuni dosa kita? Gak bisa. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah dengan syarat diminta maaf manusia. Ada juga dosa yang memang dimaafkan oleh Allah. Contoh Pak, bapak mencuri motor orang, minta maaf sama Allah, diterima? Ya Allah, maafin gue Allah tadi nyolong motor di masjid. Gak bisa. Begitu juga antum gak sholat, minta maaf sama Pak RT. Berarti, maafin saya Pak RT, hari ini saya gak sholat, gak diterima. Ada dosa kaitannya, Allah harus minta maaf sama Allah. Ada kesalahan kaitannya manusia, harus minta maaf sama manusia. Udah itu aja. Pak Ustadz bilang makin banyak uang makin dekat sama orang miskin, itu bagus. Bagaimana kalau makin miskin baru dekat dengan orang miskin? Subhanallah, ini namanya orang kualat. Kualat sama orang miskin. Subhanallah ya ikhwan. Tidak ada orang hebat dibanding Rasulullah. Saking hebatnya sampai berani berdoa, Allahumma amitni miskin, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Ini khusus sama Rasul. Kita gak boleh berdoa. Antum gak berdoa aja udah miskin? Apalagi berdoa, nyungsepnya kayak apa loh? Itu. Rasul ini khusus. Subhanallah, karena pertama beliau sudah dijamin pasti kaya. Dan Rasul enggak pernah takut miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, kaya hati. Enggak ngaruh orang itu kalau sudah kaya hati, miskin itu. Enggak ngaruh. Contoh aja Pak sekarang. Saya kasih contoh kecil. Antum sekarang buang hajat. Maaf, contohnya ringan dan agak sedikit jauh. Buang hajat. Antum selesai buang hajat kagak ada cebok. Ditawarin orang, Pak, pilih cebok atau emas 2 kilo. Ayo pilih. Pilih mana, Pak? Emas kah? Ingat mungkin. Sebab padahal gayung cuma harganya paling 10 ribu. Pak, pilih Pak salah satunya, Pak. Boleh, Pak. Emas punder 2 kilo sama gayung. Ini mana? Gayung. Apalagi subhanallah, pernah Ibnu Samak duduk sama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, seandainya di dunia ini cuma ada air satu gelas ini, satu-satunya, antum gak bisa minum dan antum butuh minum, kamu mau beli berapa? Saya akan beli seluruh kerajaan saya. Subhanallah, bagaimana kamu sekarang bangga dengan kerajaan yang harganya cuma satu gayung, satu gayung air. Hampir gak ada yang banggain. Subhanallah, inilah kenyataan manusia. Waduh, antum masya Allah, panik gak? Waduh, habis selesai, gak ada air, gak ada gayung. Ayo, Pak, ini ada emas, Pak, bagi lo. Ah, gak peduli mas, nanti aja masnya. Itu, Pak, tolong Pak kasih air. Padahal airnya itu comberan itu. Air, Mbak, enggak ada, Pak. Adanya cuma mas kiruk 2 kilo. Pak, jangan ngerjain gue dong. Itu. Pasti antum yang dipilih air sama gayung, bukan mas bagi lu. Itu kebahagiaan hati. Makanya bukan materi. Sehingga kadang-kadang aneh. Gara-gara materi, hidup rumah tangga bubar. Padahal miskin suruh nikah. Kok miskin? Sudah miskin malah bubar nikahnya. Itu gak benar. Harusnya terus. Wong yang miskin aja disuruh nikah. Sekarang setelah menikah miskin, lanjutin supaya kaya gitu. Apalagi hanya pertimbangan hanya materi-materi tok. Subhanallah. Sekarang pernah banyak memfitnah yang amat menyakitkan anak. Dia datang menyakitkan. Gini mbak, mbak, siapa aja, jangan pusing karena fitnah. Katanya Imam Ibnu Hazm, cukup rendah orang hidup gak punya musuh, seperti orang hidup gak dihasutin orang, berarti gak punya nikmat. Sama orang yang hidup gak punya musuh, sama orang yang hidup gak dihasutin orang. Karena apa? Gak dihasutin, gak ada nikmat. Karena ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasut. Kalau udah enak pada berebut, iya gak? Benar gak omong gue? Ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasut. Kalau udah pada enak, pada berebut. Nah, bahkan kata Ibnu Hazm, mendingan diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Pertama, kalau antum diomongin orang, ada pada diri antum koreksi. Alhamdulillah ya Allah, rahimallahu ra'an ahdaw yubi'ilaya. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib kepada aku. Selesai. Kalau antum dicela orang, tidak ada pada diri antum, berarti mengada-ada secara duksa. Simpenan di akhirat. Mau masuk surga tanpa keringat, kok gak senang? Siapa ya? Masuk surga tanpa keringat gak senang? Gak modal. Diomongin orang dong. Makanya Al-Hasanul Basri itu kalau diomongin orang, orangnya dikirimin sop. Kirimin sop. Kekir sop ini campur, contekku. Kesel kan gitu. Nah, kasih. Katanya, kau kasih kebaikan ke akhirat, aku hanya ngasih kebaikan di dunia. Subhanallah. Tapi kalau antum dipuji, bangga. Ada pada diri antum, sombong. Ujub, hilang amal antum. Contoh, antum dipuji orang tua. Hebat nih orang. Hafal 30 juz. Emang benar 30 juz. Akhirnya antum bangga terus, merasa orang hebat, dan tidak ada yang hafal lebih daripada antum. Turun pelan-pelan antum gak berasa. Rusak amal antum. Antum dipuji-puji. Wah, ini orang hebat. Hafal 30 juz. Cuman juz 30. Rugi antum. Bangga dengan sesuatu yang palsu. Gak ada pada diri antum. Untuk apa antum bangga dengan pakaian bagus hasil curian? Gak ada faedah. Bahkan pak, hidup dengan omongan fitnah orang seperti anak sama bapak naik unta yang sering saya kasih contoh. Giliran anak naik unta diomongin orang, ini anak durhaka, kurang ajar. Bapak disuruh narik ke sandung-sandung untanya, dia enak-enakan naik di atas unta. Anaknya turun, pak. Saya dikritik orang, pak. Bapak aja deh yang naik, gue yang nonton. Enggak selama-lama ngomongin lagi. Ini bapak gak tahu diri. Masa gak sayang sama anak? Ketek aja sayang sama anak. Itu dia kayak naik, suruh nonton. Akhirnya bapaknya dengar turun, nak. Kayaknya kritikan ke saya lebih pedes nih, nak. Gini aja deh, kita naik bareng-bareng, nak. Beres. Yang ngomongin kamu diem, yang ngomongin saya diem. Selesai. Ternyata naik. Ada yang ngomongin. Bukan hanya anak sama bapak yang diomongin. Untak dikritik. Ini orang anak sama bapak kagak tahu diri, gak punya perasaan. Untak kuntek begini dinaikin. Akhirnya apa? Marah-marah turun tuh anak bapak. Lo naik repot, gue naik diomongin, naik bareng-bareng. Ngomong lagi tuh orang. Gitu kan gitu. Akhirnya apa? Udah, tonton aja. Lo turun, gue turun. Angkirin. Ontak juga salahnya apa juga diomongin, katanya dia kan gitu. Akhirnya apa ditonton, dia omongin. Ini orang kayak punya utak. Ontak dibeli mahal-mahal, mubadir, gak dinaikin. Orang diomongin. Coba pak, ontak sampai antum gendong, diomongin gak? Diomongin. Coba antum gendong. Berarti sekarang kuncinya benernya. Benernya apa ontak? Dinaikin. Salahnya ngomong, benernya naik. Itu aja. Kecuali kalau unta antum gendong, salah antum benernya ngomong. Ngapain lu? Lu gendong, benernya ngomong, salahnya antum. Ngapain lu gendong tuh unta? Contoh aja motor, diomongin orang, naiknya udah bener, selesai. Salah yang ngomong, benernya gue naik. Kecuali antum naiknya di setang. Lucu. Orang naik di setang. kan aneh. Contoh kita bawa ke agama. Kita pakai jilbab diomongin orang. Jilbabnya benar di kepala. Selesai. Salahnya yang ngomong benernya gue. Sekecuali ada ibu-ibu pakai jilbab di bokong. Itu gimana? Benernya yang ngomong, salahnya ibu. Salahnya jilbab di bokong, lucu. Begitu juga pakai jenggot. Benar tempatnya, selesai. Yesus aja jenggot. Kenapa kita susah? Kecuali jenggot tumbuhnya di sini, di batuk. Lucu. Orang jenggot di batuk. Benernya yang ngomong, salahnya bapak. Ngapain pasang jenggot di batuk? Lu gitu loh. Yang penting apa? Benernya dulu. Soal masalah antum di mana sih yang lepas? Kata Imam Ibnu Hazm. Siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah diomongin orang, sejatinya gila. Orang gila tuh yang diomongin. Ada orang yang ngomongin orang gila. Orang aja tuh orang gila. Masa istrinya ditinggal terus? Ya, iya pak, gendeng. Gendeng. Kalau nggak, ya mau waras. Itu. Iya itu kemarin ngutang sama saya. Nggak batal ya? Iya gendeng. Ngomongin yang nggak bener. Yang gak diomongin orang itu pak, final orang gendeng, paling banter mas itu gendeng, selesai. Kalau selagi antum-antum begini, doa ada aja yang ngomong ini, yang ngomong itu, aduh masya Allah, antum tanggepin terus, meledak. Ada yang harus kita tanggepin, harus kita biarin, harus kita masukkan, harus tidak masukin ini semua. Sobek dada kita, gak kuat. Masukkan iman aja susah. Mendingan gue masukin ilmu daripada ngomongan orang, iya kan? Coba kalau otak antum-antum kasih hadis 40 Arba'in Nawawi, enak daripada omongan orang masuk semua. Hadis gak hafal, rugi. Mendingan masukin Quran, hadis, surat, enak. Daripada, aduh saya diomongin ini, suami katanya begini, anak begini, mertua begini, rumah begini, ngadep kemana aja pak, rumah diomongin orang. Ini rumah, ngapain ngadep timur, kepanasan ya. Diadepin ke utara, ya ini orang, rugi bikin rumah udah bagus-bagus, ke utara, utara dia kan pandangannya gak bagus. Adepin selatan, apalagi ke atas, gitu. Yang penting antum sekarang bangun rumah, bener duitnya halal, selesai. Mau diomongin orang bentuk rumah aneh kayak apa terserah. Yang penting rumah pakai, tidur nggak bocor, aman, maling nggak masuk, selesai. Itu omongan orang nggak ada habisnya pak. Antum lihat, nggak usah urusan agama, urusan dunia. Mudik itu diomongin berapa TV, berapa radio, tenang aja mudik lancar. Loh kenapa kita beragama kok diomongin orang jenggot aja langsung rontok jenggotnya? Itu loh, tenang aja. Emang sekarang orang kalau sudah ngomongin itu terus jenggot antum berubah-ubah gitu? Enggak, tenang aja. Cuma aja orang juga kalau antum tegas-tegas akhirnya menghargai. Ya, contoh saya masuk ke bandara Korea, tuh jenggotan. Biasa aja. Ya orang melihat kita kasih sambutan dengan baik, wah ini ada orang pakai simbol bagus, ini agamanya diamalkan betul, menghargai ya. Pokoknya jangan jadi orang sekarang imbas-imbis, basa-basi. Kalau hilang basanya, tinggal basinya, repot rusak gitu ya. Apa yang harus kita lakukan jika dalam keadaan kritis? Apa maksudnya ya? Kalau kritis maksudnya mati. Pertama, kita siapkan tempat gelas yang seperti ini. Kita siapin sendok. Kemudian yang nunggui orang yang paling sayang, yang paling tahu sunnah, yang paling ngerti tentang agama, supaya mengarahkan kematian itu husnul khotimah sampai la ilaha illallah. Itu kan. Kemudian kalau memang kematian itu sudah pasti, maka kita harus persiapan alat-alatnya dan juga keluarganya kita pahamkan. Dan otomatis kita anjurkan si mayit ini untuk wasiat pak, tolong wasiat ke anak-anaknya, ke suami-suaminya, supaya tidak dilakukan ini itu, seperti itu yang dilakukan. Mohon untuk keluarga saya supaya bisa. Apa ini? Ustaz mau nanya, kalau saat penguburan sering diadani lebih dahulu sebelum di Azan itu hanya untuk sholat 5 waktu. Bahkan sholat pun tidak semua ada adanya. Apalagi selain sholat tidak ada. Abada umrah untuk orang yang sudah meninggal. Maksudnya ini masalah khilaf ya. Apakah orang yang meninggal itu boleh dikirimkan amal-amal sholat? Intinya kalau dari anaknya insya Allah sampai semuanya. Bagaimana dengan hutang kepada orang yang sudah meninggal? Apa dengan membayar kepada ahli warisnya? Memang betul, harus begitu. Siapa yang sekarang ini memiliki tanggungan hutang harus dibayar ke pemiliknya. Kalau enggak, ke ahli warisnya. Kalau enggak, kita sedekahkan atas nama dia. Insya Allah nyampe. Itu tuntunan yang diberikan oleh Islam. Bolehkah kita mewasiatkan kalau meninggal nanti mohon dimakamkan di suatu tempat? Jangan. Pokoknya menetapkan suatu makam itu jangan, karena kita tidak tahu mati di mana. Sementara kalau jauh enggak boleh kita pindah karena bertentangan dengan hadis Rasulullah asri'u bil janazah. Bagaimana hukum wanita mengantarkan jenazah? Enggak boleh, haram. Bahkan pulang bukan membawa pahala tetapi membawa dosa. Keluarga ingin mengadakan ini, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita memindahkan makam orang tua kita? Boleh tidak? Kalau untuk keperluan boleh. Contoh makamnya itu sudah tidak layak karena tergusur atau dibikin jalan dan yang lainnya dan tidak mungkin dipindah, apalagi dikuburnya tidak syar'i, harus dipindah. Mana cara menebus dosa besar jika hukum di suatu negara tidak? Hadirin sekalian, hukuman-hukuman seperti rajam dan yang lainnya itu tidak harus diterapkan bagi orang yang kena. Kalau tidak ada, apalagi tidak ada negara Islam. Bahkan ada negara Islam pun, Rasul menyuruh taubat orang yang zina. Lebih baik kamu bertaubat antara kamu dengan Allah. Tapi dia memaksa untuk membersihkan diri. Dan yang dilaksanakan Rasulullah. Dari mana anak hasil perzinahan kebanyakan waktu? Dari apa namanya kenyataan yang ada, untuk melihat aja. Makanya itulah kaitannya dengan hadis Rasulullah, tanda-tanda kiamat merajalelanya zina dan banyaknya perempuan, satu laki-laki baik 50 orang. Bagaimana menyikapi tradisi tahlilan? Ya seperti sikap yang ada kita jelas. Kita sikapi dengan ilmu. Penjelasan, argumen, ya, bukan emosi, bukan marah-marah, apalagi dengan kekuatan kekerasannya. Saya kira itu karena waktu yang membatasi kita, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dengan tema lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon supaya dimaafkan Allah, dan ada baiknya, ada benarnya datang dari Allah. Kesalahan murni datang dari pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan dimaafkan Allah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.